Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali berkumpul di majlis Masjid Nurul Islam Rau Bambu mengkaji kitab tafsir Al-Aisar dan ayat-ayat Allah. Ini pertemuan untuk tafsir kita ke-148. Kita insyaallah akan membahas 3 ayat 262 sampai 264. Kita memohon kepada Rabbil Alamin Al-Malikul Haq Al-Qawiyul Matin Al-Khabir Al-Qahhar yang kita ilmui betul-betul bahwasanya tidak adalah ilmu kita ini melainkan Allah lah yang telah memberikannya. Allah yang memberikan hidayah kepada kita dan taufik untuk kita sehingga kita bisa belajar, diberi kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan yang tak kalah pentingnya adalah minat atau niat untuk belajar. Kita mohon kepadanya agar pelajaran kita kali ini memberikan faedah baik ilmiah maupun tarbawiyah, dan semoga dengannya kita mendapatkan hidayah, berkah, taufik, saadah, dan juga ukhuwah antara ana dengan antum, juga dengan antunna, dan antara antum dengan lainnya, dan juga antunna dengan lainnya. Kita adalah makhluk Allah Ta'ala yang telah dimuliakan olehnya dengan diberikannya kepada kita akal dan juga ikhtiar pilihan, yang semua itu mas'ul akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi itulah karunia dari Allah Azza wa Jalla, yang mana dengannya terbedakan antara kita dengan binatang. Binatang-binatang mereka bisa belajar, tetapi mereka tidak berakal, melainkan manusia selalu belajar dimulai dari usia balita. Ya, di usia masih 1 atau 2 belum memiliki akal, namun kemudian mulai perlahan-lahan Allah Ta'ala tanamkan akal pada diri manusia. Sampai kemudian usia tamyiz sekitar 6 atau 7 tahun mulai berfungsi dengan baik akal tersebut, namun belum sempurna. Dan mulai akal tersebut dijadikan sebagai manatu taklif, yaitu rujukan pembebanan ketika dia telah mengalami usia baligh atau melewati atau mencapai usia baligh. Dan semakin sempurna akal tersebut ketika dia masuk ke usia 40-an. Ya. Adapun hewan atau binatang, mereka mungkin bisa mempelajari suara-suara, cara berburu, meniru suara, dan seterusnya. Tetapi itu bukan karena akal, melainkan murni hidayah umum dari Allah Azza wa Jalla. Ya. atau disebut dengan fitnah, bukan fitnah, fitnah dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan bisa mengembangkan dan menginovasikan fitnah tersebut. Berbeda dengan kita. Ya. Kita bisa menginovasikan gaya belajar kita dengan paper atau dengan slide dan lainnya. Dan binatang dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan mampu untuk menginovasi pembelajaran mereka. Ini menunjukkan kenikmatan dari Allah dan pemuliaan dari Allah terhadap kita. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang telah memelihara kita sejak kita masih di rahim ibu kita, dan yang telah memberikan kita hidayah dan taufik selama ini. Bersyukurlah atas karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan menambahkan apa yang telah kita syukuri dengan penambahan yang berkah insyaAllah. Di antaranya ilmu, maka kita syukuri ilmu yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada kita dengan cara menghafalnya, murojaah, mengamalkannya, menyebarkannya, ya. Maka insyaAllah akan bertambah ilmu tersebut, ya. Kita akan membaca ayat dan tafsirnya. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 potong. 3 ayat, 5 potong. Taib, ana bersyukur dengan kehadiran ikhwas sekalian dan akhwat. Jazakumullah khaira wa jazakunallah khaira. Semoga bermanfaat apa yang akan kita persembahkan insyaAllah ta'ala. Syekh Taufik, tafadhal Syekh Taufik, ikra'. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, antum masih ada orang tua di rumah? Baik, terima kasih. Ibu sudah wafat, rahimahullah. Mudah-mudahan antum menjadi seorang hafiz insyaallah. Anak antum menjadi hafiz insyaallah. Mudah-mudahan menjadikan manfaat juga buat orang tua antum insyaallah. Baik, lanjut tafsir Al-Aisar. Tafsir Al-Aisar. Kabar baik dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala dan tidak menurutinya dengan mungkit-mungkit dan menghitung-hitungnya serta kata-kata yang menyakitkan hati orang yang beri sedekah. Mereka tidak perlu takut ketawa khawatir dalam setiap orang. Mereka tidak perlu sedih terhadap meninggalkannya kemudian. Ini adalah benar-benar satu kebahagiaan, karena mereka dapat hidup tanpa ketakutan dan kesedihan, tetapi penuh kedamaian dan senang. Baik, jazakallahu khair. Firman Rabb kita Azza wa Jalla, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini meneruskan ayat sebelumnya 261 itu, permisalan ganjaran orang yang menafkahkan harta izin Allah. Kalau ya sekarang, kalau yang ayat 261 itu mutlak dalam semua nafkah fisabilillah, tapi di sini kemudian ada taqyid, yaitu pengkaitan dan pengerucutan, penyempitan dengan kalimat thumma la yutbi'una ma anfaqu malna wala adha. Ya. Jadi di ayat 261, lihat sebelumnya itu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah mendapatkan, ya, permisalannya seperti ini, mutlak. Tapi kemudian disempitkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla dengan adanya syarat, yaitu tidak mengiringi dengan nafkahnya manna dan juga tidak beradza, tidak ngungkit-ngungkit dan tidak nyakiti. Ya. Baik, kita mulai. Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna menafkahkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Kembali, kalau kita ambil kesimpulan umum, berarti ini apapun nafkah yang syar'i, baik masuk ke dalam wajib maupun nafkah yang sunnah, masuk ke sedekah wajibah seperti zakat, dan masuk ke nafkah atau sedekah mustahabbah, ya seperti sedekah mutlak. Tapi fi sabilillah, walaupun lebih utama tentu ketika di medan perang, ya, untuk membela Islam. Dan sekarang ikhwan, enggak pakai perang pedang sekarang, ya. Maka di antara nafkah fi sabilillah sekarang, nafkah buku, fasilitas, ya, termasuk AC dan seterusnya, memfasilitasi orang-orang yang berusaha menuntut ilmu. Karena sekarang peperangan itu antara kafir, antara kuffar dengan Islam, ghazul fikr, maknawi, pemikiran. Juga orang munafik melawan orang-orang muslim, pemikiran, terutama orang munafik. Maka menafkahkan harta di jalan Allah di zaman sekarang bisa juga dengan memberikan kontribusi atau sumbangsih di majelis-majelis ta'lim untuk fasilitas. Tetapi jangan sampai membuat pemateri terfitnah dengan harta, ya. Jadi gitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah, kemudian ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ نَوَّلَ أَذَى. ثُمَّ, kemudian, berarti ini dilakukan, berarti ini setelah dia menafkahkan harta tersebut. لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا, mereka لَا يُتْبِعُونَ, tidak mengiringi. Mengiringi di sini maksudnya melakukan setelah sesuatu, melakukan setelah nafkah tersebut. Sikap mengungkit, menyebut pemberian, ya, dulu kan kamu sudah saya kasih gini gitu, ya. Ungkit-ungkit dalam artian ungkit-ungkit karena apa, ada kekurangan relaan dan memang dari awal mengharapkan suatu imbalan yang diharapkan. Wala adha, dan tidak juga dengan menyakiti perasaan orang yang dinafkahkan atau si penerima dengan mengejeknya misalnya, ya, kemudian menyiarkan aibnya atau kelakuan peminta-minta ini, ngasih si ngasih, tapi kemudian dia celak baik di hadapan peminta-minta itu atau tanpa di hadapannya. Jadi sebaiknya memang tidak perlu ngasih, ya, melainkan diam atau qaulun ma'ruf wa maghfirah, di ayat berikutnya nanti insyaallah. Taib lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka, hum di sini kembali ke alladzina yunfiqun, untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tanpa ngungkit, tanpa nyelekit, nyakitin, itu buat mereka mendapatkan apa, hak apa, pahala. Ajruhum, lahum ajruhum, di sini disebutkan hum dua kali, ya, buat mereka pahala mereka, berarti betul-betul kuat ini, pahalanya hanya untuk mereka. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ajr itu maknanya ganjaran, ya. Sayyaratul ujrah itu taksi. Kenapa taksi disebut sayyaratul ujrah? Karena mobil yang akan diganjari, dibayar, ya. Ma'jur, yaitu diganjari, ya, Kemudian ada juga bai' jual beli ujrah. Itu apa seperti itu? Jual beli ujrah itu apa? Antum tahu enggak? Sewa menyewa? Hah? Ijarah, ha. Dari kata ajar kan? Atau bukan? Bukan. Enggak tahu. Tapi ala kulli hal kan ada imbalan. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan imbalan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Kapan? Di akhirat. Tapi di dunia dapat enggak? Dapat. Tapi yang di akhirat pasti jauh lebih baik. Semua orang yang berbuat ihsan dan ikhlas dengannya itu akan mendapatkan ganjaran di akhirat, itu yang absolut insyaallah, dan di dunia juga mendapatkannya, tapi tidak besni dalam format yang serupa dengan yang telah dia lakukan, melainkan yang kita yakini lebih dari apa yang kita lakukan. Pemberian Allah, timbal balik dari Allah, ganjaran dari Allah itu selalu lebih dari apa yang telah kita persembahkan untuknya. Maksudnya di sini amalan kita itu sedikit, tetapi rahmat dari Allah itu jauh lebih luas. Ya, yeah. Antum sholat itu amalan yang sedikit sebenarnya, tapi ketenangan yang antum dapat setelah sholat itu pemberian dari Allah, dan itu lebih baik daripada antum beramal, lebih baik dari perbuatan antum. Semua yang Allah berikan itu selalu lebih baik dibandingkan apa yang kita amalkan. Makanya kita ini adalah muqassir, orang-orang yang kerap kurang dalam beramal atau meremehkan suatu amalan. Ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih atas apa yang mereka telah kehilangan akannya. Jadi la khaufun alaihim itu berkaitan dengan masa depan. Mereka tidak perlu takut akan masa depan mereka. Ya, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa apa? Sedih terhadap apa yang telah hilang dari mereka. Dan inilah keadaan orang-orang beriman dan beramal soleh ketika di hari akhir nanti. Ya, Allah Ta'ala berikan mereka naungan, fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, di naungan yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan diantaranya orang yang berinfak, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Artinya melakukan infak sirri, diam-diam, tanpa diketahui oleh orang-orang. Tidak mengapa kalau orang-orang tahu pun gak apa-apa, tapi saking dia pengen menjaga keikhlasannya, dia tidak menyiarkan pada apapun. Melakukan sedekah atau berbuat baik, tidak menceritakan pada siapapun. Ini orang yang kuat, masya Allah. Yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan, yang mana dengan naungan itu insya Allah moga-moga dia tidak khawatir akan kedepannya ketika dia melihat orang-orang lain sampai ada yang tenggelam dengan keringat. Ya. Walahum yahzanun, dan ketika dia melihat atau merasakan rahmat Allah dan ampunan dari Allah, tidak sama sekali bersedih terhadap apa yang telah berlalu di dunia mereka, dari kehilangan demi kehilangan. Jadi wallahi ikhwan, kita kehilangan satu bagian dari dunia kita yang mungkin mayoritas orang kalau tertimpa musibah sebagaimana musibah kehilangan kita ini, itu mereka frustrasi dan stres. Tapi bagi orang beriman, kehilangan satu bagian dari dunia itu enggak bakal jadi beban frustrasi. Malah seorang muslim itu bersabar dan berihtisab. Sabar dan ihtisab. Sabar ya sabar, menahan diri dari keluh kesah. Ihtisab Ihtisab itu mencari pahala, mengharapkan pahala dari Allah dengan sabarnya dia. Maka begitulah seorang muslim. Dan ketika antum beriman kepada Allah dan hari akhir, dan antum berihtisab mencari ganjaran dari Allah, maka itu jauh lebih tenang dibandingkan kepanikan yang melanda ketika antum diuji. Ya. Ayat ini ikhwah sekalian, sebagian ulama mengatakan ayat ini turun di atau turun tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Samurah berkisah, jaa Utsman bi 1000 dinar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu datang dengan 1000 dinar. Ya. Datang kepada Nabi membawa 1000 dinar. Satu dinar berapa? Anda yang tahu antum? Anda lupa terus satu dinar berapa? Hah? Puluhan atau ratusan? Dua setengah apa? Juta? Masya Allah. 1000 dinar berapa? Berapa sih dinar? 2,5 juta kali 3 lagi, tambah 3 lagi. 2,5 M. Masya Allah. Antum kalau punya kayak gitu buat dagang, buat modal bagus itu, beli rumah 2,5 M. Masya Allah. Anak kemarin nanya ke istri, itu mau kok dong kita tinggal di klaster yuk, apa di residen-residen gitu, kayaknya enak tuh, mimpi aja kali gitu. Emang berapa rumah di situ harganya? Itu mainnya eman di sana. Waduh, kalau em nggak cukup lah. Cari di akhirat aja lah, ya. Dengan cara baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dapat satu rumah, insya Allah. Ya. Utsman datang kepada Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar. Fi jaisil usrah. Itu 1000 dinar, ya, untuk apa? Menyumbang pasukan perang, jais, pasukan usrah namanya, usrah. Ya. Anak gak begitu tahu, belum cek hadisnya lebih lanjut, maksudnya syarahnya anak belum bisa cek. Fasabbaha fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadinya Utsman bin Affan itu radhiyallahu anhu, beliau membawa 1000 dinar itu diumpetin, dan kemudian beliau kucurkan uang itu ditaruh di kamarnya Rasulullah SAW. Gak ada orang yang tahu. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Samurah, sahabat yang menceritakan ini, kemudian berkata, ya, "Ra'aitu yudkhilu yadahu fiha wa yuqallibuha." Saya melihat Nabi SAW masukkan tangannya ke kantong di dalam 1000 dinar itu, dan ia mengambilnya, membalik-balikannya, mengambilnya pokoknya. Maka kemudian berkata Nabi SAW, "Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm." Apa artinya itu? "Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm." Terserah mau ngapain itu orang. Udahlah, terserah dia sekarang mau ngapain. Artinya apa? Ma amila ba'da al-yawm, apa yang Utsman radhiyallahu anhu amalkan setelah hari ini tidak akan bermudarat baginya di akhirat nanti. Mau ngapain aja Utsman bin Affan itu udah dijamin. Ya, alhamdulillah itu yang dikatakan seperti Rasulullah Utsman bin Affan. Kalau yang dibilang seperti itu Hasan, udah beda lagi. Ya, habis itu udah selengean dah habis itu. Tapi ini Utsman bin Affan, ya. Tetap takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allahumma la tansa hadzal yauma li Utsman. Ya Allah, janganlah Engkau lupakan hari ini milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 1000 dinar enggak diketahui oleh orang-orang. Dan kadang-kadang memang begitu. antum nyumbang sekian, enggak ada yang tahu. Hamba Allah. Ya. Tapi kelak dengan izin Allah ketahuan juga pas antum sudah wafat. Bisa kan? Nah, ini Utsman bin Affan contohnya. Semua orang tahu sekarang. Anak antum dan ribuan jutaan manusia juga tahu. Terlegendakan dan orang banyak mendapatkan faedah dari kedermawanan beliau radhiyallahu anhu. Iya. Padahal mereka ketika bersedekah enggak mengharapkan diingat-ingat. Ya. Jadi kadang-kadang ikhwah, kebaikan yang antum tanamkan, saham amalan yang antum investasikan itu bisa jadi mungkin Allah tutup penglihatan manusia ketika antum masih hidup akannya, tapi bisa jadi nanti Allah kucurkan dan bukakan kebaikannya dan Allah zahirkan di tengah manusia setelah antum wafat, mungkin supaya antum tidak tergoda oleh rasa ujub. Ya, jadi husnudzonlah kepada Allah atas segala yang terjadi, ya. Gitu. Ya. Itu di antara cerita yang kata para ulama yaitu adalah atau sebab nuzulnya yaitu kisah tadi, ya. Dan ayat ini terdapat pelajaran agar kita berusaha betul-betul untuk tidak terprovokasi dengan bisikan syaitan di hati kita setelah atau ketika kita berinfak. Ya, ada kalanya seseorang beramal kemudian syaitan membisikinya supaya kegeeran dengan amalan dia. Wujub. Kemudian mulai tercetus di lisan sikap menggigit atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Ya. Maka kita al-Imam Al-Qurtubi al-man wal-adha mubtilani li thawabis sadaqah. Sikap meminta-minta dan nyakiti perasaan sikap mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang dinafkahi itu membatalkan pahala sedekah. Berarti asalnya sudah berpahala, tapi gara-gara dia ujub atau gara-gara dia ngungkit-ngungkit dan nyakitin, maka tiba-tibanya hilang itu pahala, gitu. Ya. Wa innama 'alal mar'i, ada pelajaran dari beliau rahimahullah, dan hendaknya wajib atas seseorang an yurida wajhallahi, ya, wa thawabahu bi infaqihi 'alal munfaq 'alaihi. Hendaknya atau wajib seseorang untuk menginginkan wajah Allah dan pahalanya dengan menginfakkan hartanya kepada yang diinfakkan padanya. Wala yarju minhu syai'a, dan janganlah dia mengharapkan dari orang yang diinfakkan tersebut padanya sesuatu apapun. Sampai-sampai ucapan syukur pun kalau bisa jangan berharap. Cuma memang ya wajar kalau misalnya antum memberikan sesuatu kepada orang, ada rasa lebih senang ketika orang itu mengatakan makasih, jazakallah khair. Iya. Wajar enggak itu? Wajar. Cuma jangan cari gitu aja. Iya. Jangan nyari perkataan itu. Udah biarin aja dia mau bilang itu atau tidak. Cuma memang kadang-kadang agak enggak enak kalau misalnya kita udah kasih dia melengos aja. Kadang-kadang tukang parkir kayak gitu tuh. Cuman bisanya periwitan aja, ya. Enggak ngapa-ngapain. Kasih 2000, ya. Khalas. Intahal amr. Perkara udah selesai, deal udah selesai antara aku dan kamu. 2000 selesai, udah habis itu enggak diatur jalan kita. Kalaupun nabrak enggak mau ganti dia kan. Ada rasa ketidakenakan gitu. Karena memang begitulah wajar. Tapi hilangkan langsung perasaan itu, udahlah urusan dia, ya. Begitu. Begitu juga kalau kita melakukan sesuatu kemudian mengharapkan imbalan doa dari dia, sebaiknya jangan. Pernah ana wartakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa mengenai ini. Ini naqis, kurang atau bahkan tidak berpahala jadinya. Mungkin terjadi pada hati antum diberikan kebaikan oleh siapapun, ada orang ngasih antum sesuatu yang baik dan itu sampai ke hati antum, tapi lidah kerasa keluh mau ngomong jazakallah khairah, itu agak malu gitu ya, atau lupa ngomong, tapi dalam hati tuh pengen, ya Allah nanti pas di sholat saya akan sebut nama dia ya, untuk doa ya, misalnya gitu. Jadi sebaiknya tidak perlu antum minta doakan ya, nggak perlu. Iya, kalau minta doa aja. Tolong doakan saya ya, udah gitu. Nggak usah saya pakai nasi. Ya, misalnya, anak saya mau kuliah di mana? Ya, di UNJ misalnya. Doakan ya, misalnya. Boleh kayak gitu? Boleh, cuma sebaiknya doa sendiri. Minta doain sama orang, taunya dia sendiri nggak pernah doa, gitu. Itu mending kalau misalnya afwan akhi, ini anak kasih antum handphone, anak anak mau ini, anak anak mau apa namanya, mau ke UNJ, tolong doain ya, ini handphone buat antum, merasa gimana? Kurang serak jadinya ya, mendingan udah ini keep HP, minta doain, selesai. Jadi kalau kita memberi, kalau bisa bahkan ucapan syukron aja itu nggak usah diharapkan ya. Kalau ketahuan ngarep syukron itu juga aneh ya. Enggak. Jadi enggak usah ngarepin itu. Di surat Al-Insan, innaman nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan kalian makanan, kami tidak inginkan dari kalian jazaa', imbalan. Imbalan ini apapun. Materi ataupun maknawi. Wala syukura, tidak pula perkataan syukur. Ya, walaupun wajar seseorang upset, kecewa kalau udah ngasih tapi kok timbal balik sikapnya itu malah kayak udah dikasih, ketus tuh orang yang dikasih kan. Ini kok miskin tapi sombong gitu. Jadi pengen celak aja, tapi tetap harus sabar kita. Dan ini berat kadang-kadang ya. Kita-kita yang mungkin usia masih di bawah 40 tahun kadang-kadang ke bawah emosi, ya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan anak dan juga antum dan juga antunna yang telah melakukan hal yang salah. Begitu. Jadi kata dia, kata Al-Imam Al-Qurtubi, tidak mengharamkan sesuatu pun ya. Wa mata anfaqa li yurida minal munfaq alaihi jazaan biwajhil minal wujuh fahadha lam yurid wajhallah, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Kapanpun seseorang berinfak, menginginkan dari orang yang dia infakkan padanya itu dia menginginkan jaza, imbalan dari sisi apapun, fahadha lam yurid wajah Allah. Orang kayak gini belum menginginkan wajah Allah. Gitu. Ya, jadi usahakan. Ya. Antum ngasih, udahlah lupain. Kelak toh nanti siapa tahu antum diingatkan kemudian, antum lupa, antum terharu dengannya. Kadang-kadang antum pernah ngasih ke seseorang sesuatu yang kemudian antum lupain berlalu bertahun-tahun. Kemudian ketemu sama orang itu dan kemudian orang itu mengisan, Mas Arif, kita terakhir ketemu tuh waktu itu antum ngasih ke anak cincin, masya Allah. Boleh nggak ngasih temannya cincin? Boleh, antum jangan mikir ke sana dulu, ke nikah dulu. Boleh, cincin perak ya buat teman ikhwan. Boleh kalau memang mau. Ini masya Allah terkesan sekali ana, Mas Arif. Jazakallah khairan, sampai 5 tahun ini ana masih teringat ketika ana lihat cincin ana, ingat antum dan ana doakan antum gitu. Mungkin? Gak apa-apa ya, mungkin. Belakangan di suatu kajian tuh ada yang seperti itu. Ana lupa di kajian mana, ya. Entah beliau itu nanya atau apa gitu kan? Karena nanya atau apa di kajian tak kasih sarung. Nah kemudian pas setelah kajian datangin ana ngobrol. Antum masih ingat ana enggak? Ya enggak ingat lah. Kadang-kadang orang kayak gitu ya. Antum ingat ana enggak? Ya enggak ingat ana. Ya, yang anak ingat aja belum tentu anak mau bilang anak ingat. Nah, anak emang pernah ketemu, kata anak kita. Pernah, terakhir kita ketemu tahun 2014. Ya, sekarang tahun 2018. Sekitar 4 tahunan. Waktu itu antum taklim di Bogor. Dermaga. Dermaga apa dermaga gitu. Dar ya. Jadi dar maga gitu, ha? Kampus apa namanya? IPB. Ya, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau di Saudi Arabia tuh IPB dikenal itu, India, Pakistan, Bangladesh. Waktu itu anak ikut kajian antum. Anak ikut di sana, di sana. Tahun 2014. Waktu itu anak jadi ingat, setiap anak ketemu antum dapat hadiah aja. Dulu waktu di kajian itu pertama kali ketemu dapat hadiah buku. Sekarang dapat hadiah lagi, insyaallah. Anak ingat itu, masyaallah. Ternyata masih ingat anak, ya. Dan ketika kita diingatkan oleh orang bahwa saya anak dulu pernah dapat hadiah dari antum, itu rasanya hati itu nyes gitu, alhamdulillah. Bukan karena pengen dipuji atau apa, tapi memang alhamdulillah saya telah berbuat baik pada dia. Ya begitu. Dan antum kalau ketemu orang yang telah berjasa buat antum dan lama gak ketemu, ketika ketemu sebut jasa dia. Ya, sebut jasa dia. Atau orang yang berjasa pada antum, berbuat baik pada antum tanpa dia sadari, perbuatan baiknya itu sampai ke antum misalnya, tanpa dia sadari. Dan antum belum pernah ketemu sama dia. Kemudian antum ketemu sama dia, antum jabarkan. Wah, anak tuh waktu itu ingat antum, waktu itu antum gini gini gini. Bukan karena biar dia kegeeran, kesenangan ujub, bukan gitu. Siapa tahu dia ini sedang terpuruk atau sedang ada masalah, kemudian bisa jadi dengan kita menceritakan kebaikan dia yang belum pernah dia ini, dia senang kemudian alhamdulillah termotivasi kembali. Ya. Begitu ya, ikhwah. Dan ini kan bukan dia minta ya. Dia kan enggak nanya, saya pernah enggak berbuat baik ke kamu? Ceritain dong biar saya ingat. Enggak kan? Enggak pernah. Ya. Anda pernah naik motor waktu masih kerja di kota wisata, ya, mendengarkan kajian ya Ustaz Ahmad Zainuddin, kajian tentang bakti sama orang tua. Pas jalan udah masuk kota wisata kan isi pohon doang itu. Itu tempat kalau nggak pohon rumah itu, ya kan? Pohonnya banyak dan tinggi-tinggi itu di daerah depannya tuh. Anak mendengarnya aja udah masya Allah luar biasa. Ketika beliau diceramah itu, anak pakai ini. Pakai headset. Ketika beliau diceramah itu, udah mulai mau nangis, anak ikutan nangis, anak ikutan nangis. Sampai anak nggak tahan, daripada anak menggigil di tengah jalan, mendingan anak minggir, nanti ketabrak. Anak minggir kayak gini, anak di motor, kayak gini, kayak orang tidur biasa, orang tidur di motor, kayak gini. Mungkin orang lagi tidur, padahal anak lagi nangis betul-betul di samping jalan itu. Dan itu sangat kerasa gitu. Dan itu sangat berharga buat buat hati anak, ya. Dan anak ceritakan ini bukan karena apa-apa, tapi memang masya Allah, ini diantara efek kajian yang sampai ke dunia maya, yang barangkali ada orang nunjau di sana yang kita nggak tahu yang memanfaatkan kajian kita, ya. Kemudian ketika anak suatu ketika bertemu di daurah, dan alhamdulillah beliau malah ikutin anak duduk sini, beliau malah duduk sini, apa mau samping, udah anak pokoknya duduk samping antum aja kata, sampai akhir kita di sini kata, ya. Alhamdulillah, ya udah ngobrol banyak, satu saat di satu sesi anak bilang, Ustaz, antum mungkin gak tahu, antum itu salah satu inspirator anak, gitu, ya. Senyum beliau, pertama kali ketemu dengan beliau itu di sini masih Nurul Islam. Tahun berapa nah lupa ya, 2014 atau 2013 mungkin. Nah, antum tuh inspirator anak. Anak sering dengar kajian antum saat. Anak hafal kajian-kajian antum, kitab-kitab yang antum kajian tuh hafal. Mungkin lebih hafal dari antum. Ya, saking anak fansnya sama antum saat. Bukan bermaksud supaya beliau kegeran, tapi supaya beliau lebih semangat dakwahnya. Bahkan yang seperti anak dengerin kajian beliau. Anak ceritakan, saat antum tahu Masjid Darussalam, kota wisata, pernah di sana enggak antum? Di situ kan kota itu banyak pohon-pohon, Ustaz. Ana waktu itu dengerin kajian antum, Ustaz. Ana minggir ke samping. Kenapa emangnya? Nangis, Ustaz, denger kajian antum. Senyum dia. Masya Allah. Ya. Begitu. Ya mudah-mudahan dengan cerita yang mungkin seuprit dan mungkin kurang berharga seperti itu, tapi berharga bagi diri Anda pribadi, dan semoga berharga buat antum juga. Mungkin semoga itu membuat beliau lebih semangat dakwah dan termotivasi. Karena kalau antum merasakan dakwah, kajian sana-sini, pindah sana-pindah sini, murojaah, baca kitab, kemudian mengumpulkan referensi, itu butuh niat yang betul-betul sungguh-sungguh. Yeah. Kalau niat tidak ikhlas itu bala jadi nanti. Dan juga fisik, dan juga motivasi keluarga, dan juga bagaimana istrinya. Iya, yeah, yeah, betul. Yeah. Kalau istrinya ternyata istri yang glamor, yang apa, itu bisa ditindas itu suami itu, ustadz itu. Tapi rata-rata istri yang produktif, ustadz yang produktif, rata-rata istrinya luar biasa. Insya Allah. Mendukung betul-betul dan banyak mengalah dengan umat. Ya, waktu suaminya banyak buat umat. Sedangkan buat istri, ya ada sepeser-peser waktulah. Buat anak, dimaksimalin betul-betul. Dengan sempitnya waktu. Ya. Karena sebagian dari akhwat atau umat pengen anaknya atau dirinya untuk nikah dengan ustaz. Mikir dulu sebentar. Ya, nanti ya sulit, berat, enggak mudah. Ya. Mendingan nikah dengan yang bukan ustaz tapi ilmunya seperti ustaz. Ah, itu mantap itu. Iya, bukan ustaz tapi ilmunya kayak ustaz gitu. Nah, itu ilmunya tinggi tapi enggak kesana kemari. Jadi bermanfaat insyaallah itu. Ya begitu. Enggak usah nyambung-nyambung ke sana, kita lanjut aja. Kabar baik dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan tidak menurutinya dengan mengungkit-ungkit dan menghitung-hitung serta kata-kata yang menyakitkan hati orang yang diberi sedekah. Mereka tidak perlu takut atau khawatir dalam hidupnya kelak. Sedekah ini bisa juga sedekah ilmu, ikhwah. Ya, kita berbuat baik kepada orang, mengajarkan ilmu kepada orang. Mungkin ada kalanya ada baiknya dan memang harus seharusnya tidak mengungkit-ungkit pemberian ilmu kita kepada orang-orang. Yakni kita ngasih ilmu ke orang, khalas. Serahkan kepada Allah, kecuali kalau antum di pesantren. Mengungkit-ungkit ini bukan dalam artian ujub atau apa, bukan. Tapi guru mengungkit-ungkit, kan kemarin udah saya ajarin gitu. Terus muridnya bilang, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Hah? Beda kalau pesantren beda. Dan tadinya Anda pengen jadikan kajian-kajian ini kajian seperti pesantren, tapi ternyata enggak bisa, ya. Karena memang yang datang orang umum, dia orang pengen ngaji aja. Enggak bisa, jadi Anda jadikan umum aja udah. Makanya Anda enggak marahin omelin antum hukum diri kemudian apa enggak namanya. Kemarin udah Anda jelasin, antum kemana? Kemarin enggak hadir ya? Enggak hadir. Kok enggak hadir? Anda baru tahu ada kajian di sini, ya kan? Jadi enggak Anda marahin. Ya, kalaupun Anda marahin itu marah bukan karena marah, tapi karena supaya lebih bisa lagi insya Allah ke depannya. Ya, jadi udah. Ini ilmu, antum silakan amalkan, udahlah, Anda tawakal sama Allah aja. Ya. Dan insya Allah Anda enggak bakal nyakitin antum insya Allah. Antum enggak tahu misalnya, ya enggak bakal Anda celah insya Allah. Paling Anda sindir aja. Hah? Supaya termotivasi. Bukan supaya antum mengagungkan anak atau enggak. Ya. Jadi kalau dikonteskan menjadi ilmu, nafkah ilmu, maka sungguh anak lebih butuh doa antum semua dibandingkan anak mendoakan antum. Supaya anak tidak terjerumus di masalah ini. Ya. Karena orang-orang yang sudah memberi tapi masih mentung, mukul atau mungkit-mungkit, itu ada kemungkinan riya dia. Begitu, dan itu berbahaya buat siapapun yang menyebarkan ilmu. Ya. Afan ini enggak pakai peci karena ketinggalan di rumah orang tua ana. Jadi sampai sini udah enggak ada peci ya. Jadi udah ginilah stylenya ya. Mohon maaf. Kalau kelihatan kayak bukan orang mau ngajar kajian tapi memang udah gak ada ya. Ada yang mau minjem peci? Hah? Harusnya dari tadi ya sebelum kajian ya. Ada gitu kajian live streaming apa direkam apa-apa. Ustaznya pinjam PC sama jemaah. Aku nana pinjam dulu PC antum. Enggak ada. Ya la kulli hal. Yang penting bermanfaat insyaallah. Antum tidak perlu khawatir atau takut dalam kehidupan antum kalau antum sudah ikhlas dalam bersedekah. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarinya. Dan Allah berikan keamanan, dan manalah aman yang paling aman selain keamanan dari Allah, selain pemeliharaan dari Rabbul Alamin, baik pemeliharaan jiwa, raga atau harta. Ketika harta antum dipelihara dan dikelola oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada pengelola yang lebih atau sebanding dengan Rabbil Alamin ya. Jadi jangan sedih. Mereka tidak perlu sedih terhadap yang ditinggalkan kemudian. Inilah benar-benar satu kebahagiaan. Nah ini sa'adah, bahjah, bahagia ya, bahjah, bahagia dari kata bahjah, yang ada di hati orang yang beriman. Kebahagiaan. Terutama kalau antum berpemahaman salaf dalam akidah, bahagia sekali antum insyaallah. Bahagia sekali. Terjadi fitnah, talatumul fitan. Talatum itu artinya saling menampol. Fitnah-fitnah itu saling nampol satu sama lain. Dan gak ada habis-habisnya. Kemudian antum menerapkan manhaj salaf dalam menghadapi fitnah sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahagia hati antum, sementara orang-orang pada kebingungan, orang-orang pada tenggelam dalam gelombang-gelombang laut fitnah, sementara antum bahagia dengan besarnya dan agungnya kapal safinah manhaj salaf. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana orang-orang terbaik dari generasi Islam. Jadi hidup ini tanpa ketakutan dan tanpa sedih. Ya ada takut, tapi takut akan akhirat. Ya ada sedih, tapi sedih akan bagaimana nanti di akhirat. Dan itu pun rasa takut akan akhirat, rasa takut akan Allah, dan sedih jika ditinggal Allah, itu adalah sesuatu yang paling indah di hati kita. Gak ada yang lebih indah di hati kita selain perasaan takut kepada Allah dan sedih kalau-kalau Allah Ta'ala kelak akan menelantarkan kita. Gak ada yang lebih indah daripada perasaan seperti itu. Tetapi penuh kedamaian dan kesenangan. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Ya, mereka tidak mengejar dunia melainkan akhirat ada di hati mereka. Baik, lanjut Syekh Taufik, tafadhol. Perkataan yang baik dan pemberian maaf juga sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menghadirkan perasaan Allah Maha yang Mengetahui. Tafsir Al-Waisal. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kata-kata yang baik terhadap orang fakir miskin yang dapat melapangkan hatinya dan menyenangkan jiwanya itu lebih bagus daripada harta yang diberikan kepadanya sebagai sedekah, namun diiringi dengan menyebut-nyebutnya apa menyakiti hatinya yang hanya menambah pahit kemiskinannya. Pengampunan dan menutupi keadaannya tanpa membuka rahasia kemiskinannya atau melakukan kelakuan yang kurang baik seperti berkali-kali meminta, sikap ini lebih baik daripada sedekah yang membuka rahasia buruk atau mencela dan mengelakkan. Allah Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan pengikutnya dan tidak mempercepat hukuman bagi orang yang melanggar perintah. Baik, qaulun ma'ruf, qaul ma'ruf. Perkataannya ma'ruf, artinya ma'ruf ini ma'ruf secara syar'i, lawan dari munkar. Jadi ma'ruf ma'arafahu syar' minal khair. Apa yang dikenal oleh syariat sebagai kebaikan itu ma'ruf. Adapun munkar, ma'ankarahu asyara' minal syar'. Kemungkaran adalah apa yang dinakirahkan, diingkari oleh syariat dari keburukan. Gitu. Berjenggot itu ma'ruf, walaupun munkar bagi orang-orang kafir. Tapi orang-orang kafir sekarang udah banyak yang berjenggot supaya ditakuti oleh striker lawan. atau supaya ditakuti oleh bek lawan. Lihat pemain bola tahun 2018 ini mulai populer, pemain bola pada jenggotan brewokan. Iya. Tapi apakah mereka beribadah berta'abud dengan jenggotnya? Tidak. Dapat pahala? Enggak mungkin dapat pahala karena mereka kafir. Pun kalau mereka muslim pun jenggotnya itu apa niatan dia melihara jenggot? Niatannya supaya ditakuti oleh bek lawan. Dia main bola, gocek bola, bek lawannya, "Buh, jenggotan serem nih." Iya, karena orang yang berjenggot itu beda, ya. Yang kadang-kadang orang sepintas melihat kemudian ingin melihatnya lagi. Karena jenggot itu keindahannya seorang pria. Iya, bukan begitu Salman? Masya Allah. Walaupun cuma 2-3 helai, yang penting punya, ya. Itu harta itu, ya. Dijual nggak bakal ada yang mau beli, ya. Saking mahalnya, ya. Gitu. Qaul ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal qaulul ma'ruf huwa ad-du'a'u wat-ta'nisu wat-tarjiyatu bima 'indallah. Perkataan yang baik yang dimaksud di sini doa, ta'nis itu pengucapan sayang. Ya, maksudnya sayang di sini tarhim, ya. Ya, mengucapkan sesuatu dengan lembut dan kasih sayang. Ya. Seperti apa coba? Ada orang minta sama antum, kemudian antum doain kebaikan buat dia. "Maaf mas, belum bisa saya kasih. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat sampean mas." Ini doa. Dan mengatakannya dengan adanya betul-betul uns, seolah-olah dekat, ada rahmat, ada kasih sayang. Begitu. Iya. Watarjiatu bima indallah. Dan ada sikap, ada perasaan berharap pada apa yang ada di sisi Allah. Bisa seperti itu. Ya. Itu kalau kita menghadapi orang yang meminta-minta. Kita nasihati baik-baik misalnya. Kita doakan baik-baik. Tapi kadang-kadang sebagian dari peminta-minta enggak butuh itu. Mereka butuh duitnya aja. Wa maghfirah, dan pemberian maaf. Ya. Pemberian maaf berarti kan berawal dari kasih sayang. Maksudnya pemberian maaf di mana? Kita tuh kadang kalau diminta itu kita tersinggung. Ini orang saya lagi juga susah, dia malah minta sama saya. Emang situ gak tahu ya saya lagi susah ya? Nah, kan? Sehingga kita tidak memaafkan sikap orang yang meminta kepada kita. Atau kita punya saudara atau punya adik sering minta duit sama kita. Kan kalau udah sering itu lama-lama mangkel juga gitu kan. Sampai kita gak memberi udzur, kemudian gak mau memaafkan perbuatan minta-minta dia yang sering. Yes. Tapi kemudian kita ingat ya, qaul ma'ruf. Kita nasihati baik-baik, kita doakan baik-baik, kita sayangi dia baik-baik, dan kita maafkan sikap dia yang terus menerus meminta-minta. Ya, gitu. Maknanya gitu, seperti itu, ya. Jadi kalimah thayyibah dan juga hati yang merahmati, yang memaafkan. Walaupun tidak ngasih, ya, khairum min sadaqati yatba'uha adha. Lebih baik daripada sedekah tapi sambil mentung habis itu. Sesuatu yang menyakitkan buat orang yang disedekahi. Yang ngasih duit, nih, 20.000, miskin amat sih lo. Nah. Tapi kadang-kadang kalau di Betawi biasanya itu biasa aja. Enggak nyakitin, malah cengengisan itu yang dikasih. Tahu aja ente, gua miskin gitu kan. Ya walaupun dia enggak masalah, di hatinya tetap terlarang gitu. Tetap terlarang karena enggak semua orang begitu gitu. Taib wallahu ghaniyun halim, dan Allah taala ghani, maha kaya. Ghani itu yang tidak sama sekali membutuhkan kepada siapapun dari makhluk. Halim Maha penyantun di sini maksudnya halim. Allah Ta'ala tidak membalas langsung perbuatan buruk seseorang yang mana dia sangat mampu untuk membalas, tapi gak dibalas. Bukan gak dibalas, ditunda pembalasannya karena kelak mungkin dia akan taubat orang ini. Kalau antum perhatikan ya, banyak dosa kita yang sepertinya belum Allah, yang sepertinya kerasanya gak dibalas gitu, kok tetap dapat rahmat. Itu bisa istidraj, tapi juga bisa juga karena Allah Ta'ala halim, maha penyantun, ditahan azab buat kita. Buktinya Jakarta ini enggak goncang padahal maksiatnya itu masya Allah. Masih goncang sih, enggak mati semua penduduknya sekalian, enggak. Padahal maksiatnya, ya antum tahu sendiri. Ya, baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan bahwa kata-kata yang baik terhadap orang fakir miskin yang dapat melapangkan hatinya dan menyenangkan jiwanya itu lebih baik. Begitu juga Anda juga berusaha di sini kata-kata yang baik terhadap diri Anda sendiri dan thullabul ilm, penuntut ilmu yang sudah datang ngaji, ya, merelakan waktunya, bensinnya, tenaganya, tintanya, keinginannya di jiwanya, masya Allah. Kalau Anda pikir-pikir, husnudzonnya antum itu sangat-sangat bernilai. Maka semoga Anda enggak pernah menyakiti antum insyaallah. Mudah-mudahan. Kalau Anda kok menyakiti antum tolong dimaafkan, ya. Jangan diungkit di akhirat ya, repot. Anda enggak mau, ya. Jangan, ya. Kalau ada sekarang Anda pernah salah sama antum, ungkit aja sekarang. Bilang sekarang Anda minta maaf gitu. Tapi kalau nanti di akhirat nunggunya, aduh, jangan deh. Anda enggak kuat, ya. Dan apa teman-teman siapapun, wallah ya ikhwan, yang mungkin pernah nyakitin atau apa ke Ana, semuanya insya Allah gak ada bagi Ana, gak ada. Dan gak ingat, Ana gak ingat. Ana gak ingat orang-orang yang ngaji sama Ana kemudian atau kemudian pernah nyakitin, cuman gak, Ana gak bisa ingat, alhamdulillah. Gak ada, semuanya baik insya Allah. Apalagi antum, masya Allah, ya. Taib. Jadi kata-kata yang baik terhadap orang fakir miskin atau orang yang membutuhkan kepada antum itu, kalau antum kasih kalimat baik kepada mereka, dapat melampangkan hati dan menyenangkan jiwanya, walaupun gak dikasih duit atau materi. Itu lebih bagus daripada harta yang diberikan padanya sebagai sedekah namun diiringi dengan ngungkit-ngungkit nantinya atau menyakiti perasaan dia yang hanya menambah pahit kemiskinannya. Habis ngasih, udah gitu ngasih di depan orang banyak, ya. Kemudian bilang ke orang, tadi dia mau ngasih, ini buat kebutuhan rumah tangga biasa dia mah. Orang-orang melihat, walaupun orang-orang pun tahu punya perasaan, ini kok ngasih kayak gitu ya ngomongnya, ya. Jadi emang kita harus jaga lisan kita ini. Yang kadang-kadang secara tradisi kita itu wajar, tapi enggak secara tradisi orang yang meminta atau orang lain juga melihat ini kok kayak gini, orang ngasih tapi kayak gitu, ya. Terutama kita yang berdakwah ngasih ilmu itu hendaknya banyak-banyak kita mentarhim, mengungkapkan rasa sayang kita baik dengan doa, kalimat, motivasi, ya. Atau bahkan sampai pandangan mata. Bukan pandangan mata benci ngeliat Taufik, antum ini udah depan terus, kayak enggak ada kerjaan di depan ana gitu. Ya, tapi dengan perasaan masya Allah, ya. Ya, ikhwan udah dapat ini semua belum? Ada yang belum dapat? Akhwat ada yang kurang, ya udahlah. Kalau Anda bikin sedikit, kurang. Anda bikin banyak, yang datang enggak, kurang. Hah? Apa kenapa? Kelebih satu, kasih kepada yang berhak, kepada pihak berwajib. Ya. diupload di internet, insyaallah. Iya. Iya. Insyaallah. Untuk pekan depan mudah-mudahan insyaallah. Iya. Sampai mana kita? Pengampunan dan menutupi keadaannya tanpa membuka rahasia kemiskinan dia, atau memaafkan kelakuan yang kurang baik seperti berkali-kali meminta. Sikap ini lebih baik daripada sedekah yang membuka rahasia buruk atau mencela dan mengolok-ngoloknya. Ya, antum membantu seorang fakir miskin, tapi di sisi lain antum suka cerita ke orang-orang, itu dia tuh kalau misalnya makan minta sama saya. Ah, ini kan gak enak kan? Gak bagus itu. Tapi Allah Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan makhluknya dan tidak mempercepat hukuman bagi orang yang melanggar perintahnya. Ya, oke. Okay. Lanjut, fadhol. ولا نؤمن بالله واليوم الآخر. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan memberi prasasti kepada Allah. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tafsir Al-Aisyah, Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman seraya melarang mereka merusak sedekah mereka dan membatalkan pahalanya. Allah serupakan dan samakan kondisi batalnya sedekah itu dengan kondisi sedekahnya orang yang pamer lagi tak beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Yang keduanya sama sangat batal. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kitabnya untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena asalnya orang beriman itu pahalanya ada, amalannya ada, diterima, ya. Asalnya begitu. Tapi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan, menghilangkan, menghapus sedekah kalian sendiri dengan cara man dan juga adza. Man menyebut-nyebut dan adza nyakitin. Ini menunjukkan asalnya seorang beriman itu ketika beramal dia ikhlas, dapat pahala. Tapi pahala bisa batal, dan batalnya pahala enggak mungkin tanpa sebab. Nah, sebabnya Allah jadikan sebab itu diantaranya adalah man dan adha, mengungkit-ungkit dan adha, menyakiti perasaan orang. Kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Kalladhi, seperti orang yang menafkahkan hartanya ria'an nas. Hal, kondisinya apa? Riya kepada manusia, pamer. Yang seperti ini tidak ada pahalanya. Ya. Itu satu jenis, bisa dibilang satu jenis. Jenis kedua, atau bisa jenis dua, atau orang yang sama dengan yang jenis satu, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beramal berbasis riya untuk amalannya itu iman kepada Allah dan hari-hari sedang kurang, turun, down sekali. Ya. Kalau seseorang dari kita beriman betul-betul kepada Allah dan hari akhir, bakal ikhlas dia. Ya. Bakal ikhlas. Karena dia tahu yang mengganjari amalan ini adalah Allah. Dan dia tahu ganjaran dari Allah di akhirat itu lebih baik daripada ganjaran di dunia. Kalau dia mengilmui itu, bukan sekedar tahu ya, mengilmui itu di sedekahnya, bakal dia bakal membersihkan sedekahnya dari riya. Iya. Dan itu kadang-kadang agak berat karena syaitan itu selalu membisiki. Baik sedekah ilmu, sedekah harta atau materi, ya. Dan terutama sedekah ilmu, ikhwah, karena ini yang biasa kita lakukan juga itu berat sekali, berat banget bener, untuk menghindari riya atau sum'ah atau ujub, berat. Makanya para duat itu orang yang sangat butuh kepada Allah dan juga butuh didoakan oleh hamba-hamba Allah. Makanya kadang-kadang kita kan melihat lebih banyak da'i itu disebut setelah nama mereka Hafizullah. Tapi kebanyakan orang mengucapkan atau menulis Hafizullah enggak pakai hati. Pakainya apa? Pakai keyboard. Maksudnya apa? Hanya sekadar nulis formalitas. Ya. Maka anak harap kau antum mendoakan seseorang, jangan doa formalitas. Karena teman-teman ngaji biasa ngomong barakallahu fik, kita kemudian ketemu orang barakallahu fik, ya. Tapi enggak pakai hati, udah barakallahu fik aja. Ya. Jawabnya juga enggak pakai hati nanti. Coba antum ketika siapa Mas Taufik, Syekh Taufik, Hafizullah. Sampai di hati gitu Hafizullah. Antum ngomongnya itu sampai di hati. Hafizullah artinya apa? Semoga Allah menjaganya. Gitu. Jadi doa itu mesti pakai hati juga. Tahu maknanya dan juga hati ketika itu hidup ketika memilih. Ini kan doa. Enggak sembarangan. Dan antum mendoakan saudara antum, gitu kan. Ya. Barakallahu fiik misalnya. Doa kecil barakallahu fiik. Tapi maknanya masyaallah. Antum tuturkan dengan penuh, dengan sepenuh hati, bukan setengah hati atau seperempatnya. Dibandingkan dengan panjang doa tapi cuma kopas di grup WhatsApp. Ada yang mati, telah mati fulan-fulan, telah meninggal, telah wafat fulan-fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi, semoga Allah Ta'ala, udah banyak kan? Kita malas nutik. Ya, chat forward. Atau kopas terus bawa terus tuh ini formatnya sama semua. Ada yang mau anti mainstream, formatnya bedain dikit biar kesannya tuh nggak kopas, padahal tetap nggak pakai hati dia, kopas dikit, modif dikit, kelihatannya diperbaharui, nggak pakai hati. Ya, beda dengan yang mungkin langsung lihat kematiannya, innalillahi wa rajiun, ya Allah mudah-mudahan dia selamat, ya Allah, gitu. Oke, ikhwan, jangan remehkan perkara doa. Ya. Dan banyak doa yang harus didoakan supaya tidak terfitnah. Ya. Afwan, ini agak kelihatan lemes ana. Ana sengaja supaya terjaga tenaganya. Karena nanti ana kajian lagi, jadi enggak mau ana sekarang keluar-keluar entar tepar, ya. Mendingan sekarang lemes tapi nanti bisa berjaya lagi insyaallah. Baik. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman seraya melarang mereka merusak sedekah mereka dan membatalkan pahalanya. Allah serupakan dan samakan kondisi batalnya sedekah itu dengan kondisi sedekahnya orang yang pamer dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang keduanya sama-sama batal. Jadi orang yang ngungkit-ngungkit dan nyakitin itu batal juga pahalanya. Seperti orang yang pamer dan tidak beriman. Ya, berarti ada empat model, ya. Sedekah tapi enggak beriman kepada Allah, sia-sia. Ya, sedekah tapi pamer, sia-sia. Sedekah tapi nyakitin, sia-sia. Sedekah tapi ngungkit-ngungkit, sia-sia. Begitu maksudnya. Tafadhol. Kanatal Safwan alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salta. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih dan tidak berkat. Tafsir Al-Isar. Debu di atas batu dapat menyenangkan petani karena tanahnya lembut dan subur. Dia dapat menanam biji di sana dengan harapan kelak dapat memetik hasilnya. Tetapi bila diguyur hujan lebat, debu itu akan hilang bersama biji-bijian yang ditanam di sana dan akhirnya hanya akan membuat kekecewaan. Demikian pula halnya dengan orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada orang. فمثله كمثل صفوان عليه تراب Maka perumpamaan orang seperti itu, itu seperti mathalis safwan, ya, batu licin, batu yang jernih licin, batu kalau jernih itu licin gitu, ya kan? Safwan, Pak Safwan misalnya, berarti batu, ya, batu licin, akik yang dibersihin, kemilau dia, Safwan. Nah, batu licin ini alaihi, di atasnya ada turab. Ya. Turab itu tanah, debu atau tanah kumpulannya. Fa sabahu wabil. Kemudian batu itu ditimpa, terkena dengan, dihujani oleh wabil, kelebat-lebat, hujan lebat, air-air hujan lebat. Jadi asabahu di sini menghujani, makanya Allahumma shoiban nafi'ah. Ya. Tertimpa hujan lebat. Fatarakahu salda. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Jadi antum sudah ngumpulin tanah, dibuat licin, mau antum tumbuhin di situ tanaman, kemudian hujan lebat, udah gugur semuanya. Ya. Maka dikatakan dalam tafsir, debu di atas batu dapat menyenangkan petani karena tanahnya lembut dan subur. Ya, maksudnya ini ala kulli hal, nggak mesti atas batu atau gimana, yang penting tanah-tanah yang cepat subur itu tanah yang lembut, sehingga kalau misalnya dia kena air hujan yang lebat, dia bisa udah ancur-ancuran, jadi lumpur, jadi apa gitu kan. Dia dapat menanam biji di sana dengan harapan kelak dapat memetik hasilnya. Tetapi bila diguyur hujan lebat, debu itu akan hilang bersama biji-bijian yang ditanam di sana, dan akhirnya hanya akan membawa kekecewaan baginya. Demikian pula halnya dengan orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada Allah, orang lain. Ya. Apakah sehingga kita membaca ini, sehingga kita wajib untuk menginfakkan harta sembunyi-sembunyi? Enggak. Ya. In tubdu shadaqah fa ni'mahi. Kalian menzahirkan sedekah, maka bagus, enggak apa-apa. Ya. Bagus, enggak apa-apa. Selama dengan menzahirkannya itu tidak menimbulkan hal yang negatif. Ya. Kalau misalnya dengan sedekah tersebut justru membuat orang yang terinspirasi, dicontohkan oleh sahabat Nabi. Ya, makanya hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah itu diawali dari seorang sahabat yang bersedekah, dan dengan sedekahnya itu sahabat lain terinspirasi, kemudian pahala yang ngalir ke dia. Gitu. Ya. Dulu ada ustaz yang suka mentahdir ustadz lain yang live atau di kamerain atau apa namanya di videoin kajiannya, ditahdir, dijulek-julekin ustadz itu. Sekarang beliaunya yang kayak gitu, ustadznya juga kayak gitu. Dulu tuduhan asalnya apa? Yang merekam apa namanya video ya, seperti ini pamer. Pamer, ria gitu, pengen supaya dilihat gitu, dan seterusnya, dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan sekarang masya Allah, kebalik, yang bersangkutan bervideo juga sekarang, dan sudah banyak videonya. Ya, bisa gitu, kenapa? Ya, karena seseorang bisa menyadari ketika menuduh orang lain riya, padahal itu sesuatu yang masih ada posibilitas tidak riyanya, bisa jadi kelak malah kita yang akan melakukannya. Begitu. Nah, adakah riya dalam menuntut ilmu? Ada atau tidak? Ada, dan itu na'udzubillah. Dan itu dalam sunan At-Tirmidzi disebutkan, man talaba al-ilma liyu jariya bihi as-sufaha liumariya bihi as-sufaha. Barang siapa yang nuntut ilmu buat mendebat dan jelek-jelekin orang-orang awam, atau untuk menikam ulama, auliya srifa wujuhan nasilai, atau supaya memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Ini riya. Tapi apakah semua tulabul ilm atau duat yang mereka menyiarkan videonya kemudian pasti riya? Belum tentu dan semoga tidak. Ya. Belum tentu dan semoga tidak. Mungkin yang diinginkan dari maslahat yang besar. Dahulu sampai ada yang nuduh, ini dai-dai yang apa kajian live streaming, dia yang live streamingin gitu. Ya, dituduh macam-macam. Sekarang banyak dai-dai yang seperti itu. Jadi udah biasa. Terus yang mana yang riya? Allah alam. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Tapi memang dalam menuntut ilmu atau mengajar, riya dan sum'ah, ujub, takabur itu betul-betul menggoda. Bisa kita terjebak di sana. Na'udzubillah. Dan begitu juga dengan antum. Ya. Ada enggak seseorang riya dengan jenggotnya? Bisa. Ketika dia membiarkan jenggotnya tumbuh, tapi cuma sekadar untuk menampilkan, lihat saya tuh tampilan orang ngaji, gak kayak kalian orang-orang awam. Gitu. Ya akhwat, cadaran kadang-kadang juga, kadang-kadang ada beberapa yang agak sinis kepada yang belum bercadar tapi sudah berjilbab lebar. Ya. Kenapa harus seperti itu? Gitu kan? Karena sebagian ulama mensunahkannya, sebagian mewajibkannya. Nah, khalas. Ya mungkin baginya cadar tidak wajib, khalas. Tidak perlu dipaksa. Ya begitu. Jadi riya dalam menuntut ilmu, sum'ah, ujub, takabur dalam menuntut ilmu atau mengajarkannya, itu real, nyata, dan itu di antara penyakit-penyakit thullabul ilm. Dan yang harus betul-betul sering dikoreksi dari kita. Ya. Sampai ada niatan supaya terkenal, padahal belum lama belajar, belum lama kenal ilmu, kemudian pengen cepat-cepat terkenal supaya ya pengen jadi ustadz aja gitu, padahal baru kenal dakwah, baru kenal sunnah 2-3 tahun. Ini berbahaya sebenarnya. Dan teman kita menceritakan seperti itu, sampai ada teman kita atau murid kita yang depressed, tertekan, sampai diceritakan ya sudah berubah dari segi jasad fisik ya, dan dari segi pemikiran, sampai dikeluarkan dari pesantrennya, dari pesantren dia mengajar karena mengaku Imam Mahdi katanya. Itu murid kita loh. Murid, maksudnya anak ajarkan waktu itu dia. Dan Allah, anak dengarnya kabarnya sedih-sedih. Sedih rasanya. Ya. Dan kenapa sebabnya seperti itu? Kita, Allah Ta'ala lebih tahu hati seseorang, tapi kita bisa membaca. Ya. Sebagaimana antum kalau sudah berpengalaman di bidang satu bidang 10 tahun lebih atau berapa, ya antum bisa tahu orang-orang yang memang calon mahir di bidang ini, atau orang-orang yang sebenarnya enggak mahir cuman sok-sok gagayan, tahu itu. Karena udah mengalami banyak hal di bidang itu. Ya begitu juga dengan bidang ilmu syar'i. Ya, mana yang gagayaan, mana yang sosokan, mana niatnya sebenarnya pengen tampil aja kelak, mana yang memang dia sungguh-sungguh tapi ya Allah takdirkan dia kurang hafalannya, dan tidak bisa membaca. Dan orang yang paling kita sayang adalah orang yang dia berusaha, ya. Walaupun bodoh tapi tulus, enggak apa-apa. Karena dengan ketulusannya dia itu jannah insyaallah. dan belum tentu dengan kebodohan dia ke neraka, bisa jadi Allah beri uzur. Maka yang penting itu antum ikhlas. Ya. Enggak harus antum pinter, bisa ceramah, enggak harus. Antum ikhlas belajar. Dan jangan untuk nanti saya bisa tampil, itu ada orang-orang tertentu yang mungkin bukan antum. Kalaupun antum insyaallah nanti ada waktunya. Jangan dibayang-bayangkan apa-apa. Ya. Wallahi ana sedih dengan mendengar kabar seperti ini. Enggak bisa ana sekamkan di hati. Ya. Saya menjadi seperti itu. Mengklaim dirinya Imam Mahdi dan merasa punya dalil dengan itu. Ana dan teman-teman, wallah, semoga Allah Ta'ala beri teman kita itu hidayah, kembali kepada Islam yang benar insyaAllah. Apa penyebabnya? Kita bisa membaca. Karena memang dari awal sepertinya ingin apa? Melampaui ustadznya, ingin cepat zahir, ingin cepat zahir, sementara belajar belum seberapa. Jadi seperti tidak kuat dengan dorongan niatan dia untuk cepat-cepat bisa. Dan itu hati-hati antum ikhwan. Di antara antum yang semangat belajar, ana khawatir teman-teman yang muda yang masih baru mahasiswa, itu semangat sekali belajar tuh. Baru kenal Islam, baru kenal sunnah, makin semangat, makin semangat. Yang sepertinya harus dirangkul sebenarnya, cuman kadang-kadang kita agak luput karena kesibukan. Kalau terus ya semangat sekali ya, dan tidak ditata dengan manhaj menuntut ilmu yang benar, dan niatnya juga ada niat duniawi ke depannya, kalau tidak Allah beri dia kekuatan keikhlasan, bakal stres. Imma dia menjadi menyimpang seperti yang tadi ya, imma dia akan berhenti dari menuntut ilmu dan kembali ke masa jahiliyahnya. Dua-duanya gak ada yang benar, tapi yang menyimpang tentu ya, na'udzubillah ya. Sebab kenapa? Diawali dari niat yang tidak benar. Ada da'i yang profesor tapi membela syiah. Bagaimana bisa itu terjadi? Gak masuk akal di kita. Tapi kok bisa segila itu? Niatan ya. Penyebabnya niatan di awal. Dengan, untuk apa kita menuntut ilmu gitu? Memang betul kita itu perlu berdakwah, masyarakat butuh dakwah. Tapi jangan sampai kita menskalakan diri kita dengan skala yang kita tuh nggak bakal kuat di sana. Maka kita lihat diri kita seberapa kuat kita. Kalau nggak kuat, kelas, jangan kesana dulu. Mainkan pelan-pelan. Kecuali kalau memang benar-benar Allah kasih kekuatan betul-betul dan kita merasa bisa, alhamdulillah dengan izin Allah, insyaAllah diberitakan taufik. Dan dakwah itu berat. Oleh karena itu jangan gambarkan di benak antum itu, jangan gambarkan insyaAllah anak bakal keliling-keliling sana sini, kajian sana sini. Jangan. Kalau antum baru berapa tahun dengan kenal pengajian, jangan. Iya, itu akan bermadarat bagi antum dan niat antum. Tapi niatkan ini untuk kebaikan anak dan akhirat anak insyaAllah. Dan buat anak istri anak insyaAllah. Buat tetangga anak, keluarga anak. Itu dulu lah skalanya. Karena kalau jangkau ini terlalu jauh, padahal ilmu ini berat. Kalau niat rusak dan gak kuat dengan cita-cita dari niatan yang buruk itu, ini akibatnya. Imma menyimpang dari kebenaran, imma akan berhenti dari ilmu sama sekali. Dan saya harap insyaAllah semua yang di sini insyaAllah istiqomah menuntut ilmu di sini dan di kajian-kajian sunnah. Ya, semoga Allah Ta'ala jaga antum semua dari ketergelinciran. Bayangkan ngaji sunnah, murid kita ngaji sunnah, ngaji kitab, tapi memang dari pandangan dan sorot mata yang seperti ada dunia yang diinginkan. Bukan bermaksud suudzon yang berlebihan, tapi memang itu terasa sejak awal. Dan semoga Allah berhidayah pada teman kita itu. Sampai kemudian ke pesantren yang itu diantara pesantren masyhur sunnah. Ya, sedih anda dengar ya Allah. Dan dikeluarkan di sana itu karena mengakui Imam Mahdi dan juga udah beda sikapnya udah. Sedih banget kita dengar ya. Anda mintakan untuk ya Allah, teman-teman sekalian minta mintakan kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan teman kita ini yang antum tidak perlu tahu siapa. Semoga Allah Ta'ala berikan teman kita ini hidayah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke manhaj salaf. Dan semoga orang-orang yang mengajarkan dia semoga tidak terkena imbas dosanya. Jadi begitu ikhwah, jagalah diri kita dari riya. Riya itu akan selalu, syaitan selalu membisikkan kita untuk riya, marah ketika kita kurang dihargai atau sebisanya. Ya, tapi tahan, karena janji Allah itu lebih pasti dan lebih baik. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak akan mereka dapat kuasai dan tidak akan manfaat apapun yang mereka usahakan. Kasabu yaitu mereka usahakan, gak bermanfaat dunia dan juga akhirat. Orang-orang kafir di akhirat nanti, nas'alullah as-salamah. Wa mathalul ladhina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. Permisalan orang-orang kafir, amal-amal mereka itu kelak di hari kiamat, ya, karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. Ini seperti debu-debu berterbangan, enggak ada artinya dah. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Ya, mereka tidak akan, apa yang mereka telah dapatkan di dunia ini dari amalan, dari perbuatan, dari hasil, dari duit, properti dan seterusnya, tidak bermanfaat di akhirat. Ya, sementara alam amalan antum, amalan kita muslim, istighfarnya kita bermanfaat. Bahkan kata Rasulullah SAW, bukan hanya istighfar, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Pelihara, jaga diri kalian dari neraka walaupun dengan setengahnya biji kurma. Kecil bermanfaat. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ya. Apa yang di sisi Allah itu yang baka. Fa amma az-zabaru fa yadhhabu jufaa'an wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard. Buih-buih itu akan hilang begitu saja. Amalan-amalan yang tidak ada nilai di sisi Allah hilang. Dan apa yang bermanfaat buat manusia, yang kuthu fil ard, menetap di bumi. Maka jangan sampai kita udah capek-capek berusaha, kemudian tidak ada manfaatnya. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun dari amal sedekah itu. Kenapa? Karena riya, ya, kufur kepada Allah dan hari akhir, ngungkit-ngungkit atau menyakiti. Allah tidak menunjuki kaum kafir kepada apa yang dapat membahagiakan dan menyempurnakan mereka, disebabkan kekafiran atau ingkar mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Salman, antum merasa bahagia enggak di kajian ini? Jujur atau enggak antum? Hah? Pak, ini antum merasa bahagia enggak antum menuntut ilmu? Antum bahagia enggak antum menuntut ilmu? Antum bandingkan sebelum antum mengenal ilmu dengan sekarang, alhamdulillah mulai mengenal ilmu. Apakah ada pernah bahagia waktu dulu? Sebelum menuntut ilmu antum pernah bahagia enggak? Kalau gak pernah bahagia berarti masa kecil kurang bahagia dong. Bahagia, alhamdulillah. Tapi kebahagiaan itu bertingkat, berderajat dan beda. Ya. Kebahagiaan yang tadi anda bilang, kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika antum betul-betul takut pada Allah dan antum meninggikan harapan antum kepada Allah. Itu gak ada bahagia yang sebahagia itu. Jadi orang mukmin beriman kepada Allah, bahagianya dia itu ketika dia takut kepada Allah, ketika dia ingat amalan jeleknya, dan ketika dia mengharapkan Allah Azza wa Jalla agar diampuni amalan jeleknya. Itu ya kebahagiaan yang kadang-kadang kita kepingin sekali, ya, berlama-lama sujud ketika kita ingat itu. Ya. Maka jadilah ikhwan, akhwat, dan nanu juga orang-orang yang berbahagia karena Allah dengan amalan saleh dan membersihkan amalan tersebut dari syawaib, kotoran-kotoran, riya, tidak ikhlas atau dari kebid'ahan. Orang yang paling bahagia, orang yang ikhlas dan mengikuti sunnah, dan dia takut kepada Allah dengan amalannya, dan dia mengharapkan imbalan dari Allah dengan amalan tersebut. Apa yang kita cari terus kalau kayak gitu? Sementara pekerjaan, dunia, harta, uang itu sampingan. Ya memang itu kebutuhan sementara duniawi, yang kita dengannya bisa memupuk amalan, dan itu pun akan kembali nanti kepada Allah sebagai pertanggungjawaban. Imma kita menjadi syakir, bersyukur, imma menjadi kafur, kufur. Maka kita memiliki ikhtiar dan pilihan di situ. Ya. Kalimat terakhir pada ayat ini sebagai penutup, sekaligus peringatan keras bagi orang beriman, kita semua, agar tidak melakukan perilaku orang-orang kafir dalam berinfak dan amal perbuatan mereka, karena hanya akan merugi dan sia-sia. Ya, sian. Taib. Ya, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak Ana seorang PNS di luar kota. Kakak Ana ini tiap gajian dia enggak pernah ngasih orang tua Ana, padahal dilihat dari segi ekonomi orang tua Ana butuh, Ustaz. Hah? Dia tuh, apalagi koma lagi kan? Padahal dilihat dari segi ekonomi orang tua Ana butuh, Ustaz. Ya. Jadi orang tua ibu itu Ustaz dan mau ngisi kajian di rumahnya gitu. Hah? Orang tua Ana butuh, Ustaz, koma gitu. Orang tua Ana butuh, Ustaz. Bagaimana cara Ana sebagai adik menasehati kakak Ana, Ustaz? Jadi anak kakak antum dah. Menasehati kakak Ana, Ustaz, gitu. Sedangkan orang tua Ana tidak mau membebankan kakak Ana ini, Ustaz. Jadi benar kakaknya ini Ustaz ini. Aduh. Jadi PNS luar kota kakaknya nih. Ini laki atau perempuan kakaknya nih? Tiap gajian dia enggak pernah ngasih orang tua Ana. Padahal dia dari segi ekonomi orang tua Ana butuh. Ini kakaknya ini laki perempuan nih, enggak ada kabar. Perempuan misalnya. Perempuan tidak diwajibkan untuk menafkahi orang tuanya. Bagaimana cara Ana sebagai adik menasihati kakak Ana, sedangkan orang tua Ana tidak mau membebankan kakak Ana ini? Ya, kalau kakaknya laki-laki, abang, ya, maka wajib untuk menafkahi. Menasihati dia, pertama sebelum menasihati, doakan, minta kepada Allah supaya membukakan hatinya. Kemudian kalau bisa tidak langsung mengajarkan atau menghakimi, ya itu tuh ibu tuh lagi butuh dan ini nggak, tapi ya tanya-tanya kabar enak. Kemudian mulai nanti bilang, kak ini ibu di rumah lagi ada keperluan apa gitu, ya, dan seterusnya. Ana enggak begitu tahu tradisi keluarga ini karena ini kakaknya laki atau perempuan, ana enggak tahu. Kemudian luar kotanya mana, enggak tahu. Kalau luar kotanya Bekasi dengan Jakarta, itu bisa Anda kunjungi dia. Ziarah ke rumah kakak, gitu kan? Kemudian ngobrol atau bawa ibu juga sekalian ke rumah kakak gitu. Ya enggak apa-apa kayak seperti itu ya. Ingatkan aja, Kalau orang udah punya pekerjaan ya, dan juga udah lumayan banyak gajinya, itu kadang-kadang lupa dia sama orang tuanya. Tapi ini kan masalah hati berarti. Maka Allah lah yang paling kuasa untuk bisa mengubah pemikiran kakaknya ini. Jadi menasihatinya itu sederhana saja insyaallah, dengan baik dan tidak terkesan menghakimi seorang kakak. Ya, karena bisa jadi insyaallah dalam waktu dekat beliau dapat hidayah insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kakak anti atau antum hidayah sehingga bisa berbakti kepada orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bekerja di Badan Wakaf Al-Quran yang programnya bukan hanya mengirimkan Al-Quran ke pelosok negeri yang membutuhkan, tapi pengadaan sumber air, listrik dan lain-lain? Nah, ini lajnah-lajnah seperti ini ya, gaji dari apa namanya pegawainya gimana? Dari persenan, dari persenan sedekah kan ya, dana sen, dan gajinya diambil beberapa persen dari total sedekah atau infak dari investor atau masyarakat. Apakah gaji ini halal? Ana tidak tahu ini. Silakan tanya ke ustadz-ustadz yang lebih berkompeten ya. Ana tidak tahu. Tapi yang Ana tahu, teman-teman yang seperti ini, mereka terlihat kurang berkah. Ya. Yang Ana tahu, ya, maksudnya berapa teman, bukan enggak, Ana enggak tahu hukumnya, tapi kok mereka cepat kaya. Sekarang ibaratnya gini ya, kawan. Ana enggak tahu hukum khusus ini karena ini tentu kita harus mempelajari akad dan sistematika bagaimana proses wakafnya dan juga gimana proses sedekahnya, gimana bertemu dengan orang yang mewakafkan itu harus dipelajari lagi gitu. Tapi misal gambaran gini, Omar, kajian ini misalnya kajian sumbangan buat taklim mana misalnya berapa juta, banyak ya, ngumpul jadi 20 juta misalnya. Kemudian Anda menentukan sendiri bayaran untuk diri Anda. Kira-kira antum merasa, sejujurnya antum merasa etis gak? Kok diem, antum kegambar gak? Belum kegambar. Misal-misal antum da'i, ngisi kajian sana-sini. Kemudian ada muhsinin, beberapa orang yang mereka apa? Bilangnya untuk operasional, untuk dakwah antum. Terkumpul uang 10 juta. Ya. Terus antum sendiri yang menentukan. Ana dapat dari semua ini 2 juta. Kira-kira gimana menurut antum? Iya, enggak, maksudnya ini kan untuk operasional, untuk umat kan? Ya termasuk operasional segala hal yang membuat ta'lim atau dakwah itu terjadi gitu loh. Entah itu kendaraan, entah itu apa namanya, ya transport atau alat equipment apa seperti infocus atau apa dan seterusnya, fasilitas lah ya. Kemudian anak ini kan 2 juta buat anak cut. Kira-kira gimana? Etis atau tidak? Antum donatur lah, antumlah donaturnya misalnya. Antum kira-kira lama-lama kalau misalnya dibiarkan kira-kira gimana anak jadinya? Setiap bulan antum nyumbang 10 juta. Ini 10 juta dapat 10 juta anak. Anak cut. Setiap bulan anak dapat 20 juta. 20 juta semuanya dong berarti. 2 juta. Hah? Kira-kira gimana? Ah, antum gimana? Perasaan antum gimana, etis enggak? Kira-kira dai ini akan terfitnah atau tidak? Kira-kira bakal cepat kaya enggak? Siapa yang ngatur berapa persen dia? Siapa yang ngatur berapa persen dia dapat? Siapa? Dia sendiri kan? Nanti kan digeser 22%, 30%, 40%, 50%, 60%. Gitu kan? Itu kalau dalam konteks yang tadi, insya Allah seperti beda ya. Kalau ini masalah wakaf, organisasi dan yayasan, lajnah, itu perlu prosedurnya itu beda dengan yang seperti tadi. Cuma anda kasih gambaran ke antum aja seperti itu. Ya. Kalau antum yang terjadi pada antum seperti itu, antum mengelola donasi dari umat buat operasional dakwah, kemudian antum cut dari situ, persenan terserah antum misalnya. Antum bijaknya antum saja. Berapa kaya antum? Dan lihat teman-teman yang seperti ini kan dapat dari Kuwait, dari Saudi, dari ini banyak sekali masya Allah. Tapi beberapa teman saja itu gemuknya cepat setelah bekerja di ini. Dan tapi untuk taklim males, tapi untuk pembangunan masjid paling semangat. Oh, paling semangat tuh nyari sumbangan. Di sini makanya anda dan beberapa rekan itu punya, kita punya teman ya, dan teman kita punya teman juga, sama-sama berteman kita semua. Ada teman pihak ini yang bekerja di masalah-masalah pembangunan seperti ini, nyari-nyari dana dan dari luar negeri, dari mana, wah, sampai keluar negeri nyari-nyari dana. Tapi cepat gemuk. Oh, cepat makmur, cepat. Sekarang badannya itu udah enggak kayak dulu lagi. Ya mungkin disuruh main futsal udah enggak bisa lagi dia. Padahal dulu masyaallah ahli futsal jemaah dulunya. Ya. Ada teman-teman melihat ini kok aneh ya, kok bisa ya kayak ini terus cepat beli mobil, cepat beli motor dan seterusnya. Duit dari mana? Iya kan? Nah di situ yang anak-anak nggak tahu secara detail hukum masing-masing, tapi kok kayak gini jadinya, ya gitu. Kecuali kalau dia tiba-tiba gemuk baru nikah, nah itu baru mungkin, itu wajar. Tapi ini baru kerja di situ, sebelumnya nggak kerja di situ, baru kerja di situ sebulan udah kelihatan hasilnya, gemuknya. Apa gara-gara dia naruh duit di dalam tubuhnya atau gimana? Nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Anda nggak tahu. Untuk khusus yang tadi nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk ustaz dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Saat kita memberi kepada orang yang kekurangan harta atau ekonomi lemah, setelah tahu orang yang kita beri itu perokok, ada perasaan kecewa karena uang yang kita beri takut digunakan untuk beli rokok, sehingga ada perasaan tidak mau memberi lagi. Apakah ini perbolehkan? Hilangkan perasaan itu. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Terus bilang, Rasulullah sudah, ini nafkah ini syarat, dengan syarat jangan dibelikan rokok. Setelah itu udah tawakal ala Allah, serahkan kepada Allah. Kalau ternyata dia melakukan itu, khalas, itu urusan dia. Enggak usah antum pikirin. Ya. Kalau dia enggak melakukan, ya alhamdulillah, berarti dia telah menunaikan syarat dari antum dan dosanya urusan dia itu, urusan dia. Jadi kalau mau sedekah gitu aja enggak usah, ya dibeli rokok nanti. Karena dia juga butuh makan kan, mungkin dibelikan makan. Tapi udah serahkan kepada Allah aja, enggak usah mikir gitu. Ya. Insyaallah seperti itu. Berikan syarat di awal. Dan kemudian antum bilang, anda ini juga boleh pak, ini jangan, tolong jangan rokok ya. Pokoknya Allah maha lihat loh pak. Ya. Urusan nantinya itu urusan dia dengan akhiratnya nanti. Ya. Jadi bersedekah aja. Ya, bersedekah aja. Gak masalah insya Allah. Semoga Allah terima itu sedekah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sujud syahwi? Bukan syahwi. Kalau syahwi dari syahwat jadinya sujud sahwi sin biasa. Boleh sujud sahwi di sholat sunnah, boleh gak? Boleh. Sholat sunnah qobliyah zuhur dikerjakan 4 rakaat langsung, lupa jumlah rakaat. Apakah ini boleh sujud sahwi? Pakai S bukan si. Iya boleh sujud sahwi kalau dia lupa jumlah rakaat, karena biasanya 2. Udah niatin sekarang mau 4 langsung. Kemudian rokat berapa gitu, lupa. Nah dia sujud sahwi boleh di akhir. Ya, boleh. Sujud sahwi di sunnah, sholat sunnah boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita terima dan makan dodol ranjang? Apa itu dodol ranjang? Ah, dodol Cina? Maksudnya dodol Cina gitu apa? Apapun itu, pemberian, masana harus lihat Google dulu kan, lama nanti. Pemberian orang non muslim dodol ranjang itu terkenal babinya enggak? Enggak kan? Makanan biasa kan? Enggak masalah insyaallah. Ya, asal dari makanan itu halal. Dah, kelas seperti itu. Ketika tidak zahir di hadapan antum hukumnya, hukum haramnya, maka kembali kepada asal, halal. Apa hukum apabila di WA memakai hematikon? Hah? Hematikon ini kan emotikon. Benar ini tulisannya hematikon. Kayak diklan apa hematikonnya? Hemafiton. Ya. Beneran ini hematikon. Ya, salah. Yang benar emoticon. Ah, emoticon. Tulisannya emoticon, ya. Hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan haram kalau bentuk kepala, tapi ana waktu tahun 2013 atau 2012 waktu itu seminar di Ibnu Hajar IHBS. Ibnu Hajar Boarding School ketika itu jurnalis Salafiyin ngumpul tuh di sana dari Jogja, dari mana, dan apa, narasumbernya di antara Ustaz Arifin Badri. Waktu itu beliau menyebutkan bahwasanya hal seperti ini tidak masalah. Karena kita hanya menekan tombol dan tidak melukisnya, maka tidak masalah insyaallah. Iya. Selama bukan emotikon yang LGBT ya, kalau itu enggak boleh itu karena itu kemungkaran ya secara zat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berdosa menolak pemberian seseorang karena kita tahu dia suka mengungkit-ungkit pemberiannya? Enggak berdosa. Dia ngasih, ya kita boleh tolak kan? Tolak di sini dalam artian kita punya hak untuk mau atau tidak, gitu kan? Ya. Maka kalau kita lihat nanti takutnya dia ngungkit-ngungkit kayak biasanya, itu mencegah dia dari dosa. Maka udahlah. Afwan, udah ada di rumah gitu. Tapi kalau bisa dengan jangan bohong, kecuali dengan kalimat yang ambigu ya. Dikasih apa? Dikasih dodol ranjang. Keranjang apa ranjang? Keranjang. Pakai ke. Dodol keranjang ya. Bah, ini yang ngasih ini dia suka ngungkit-ngungkit. Afwan, udah ada di rumah gitu. Afwan, udah ada di rumah gitu. Antum bilang gitu padahal lampiran udah ada di rumah makanan, nasi apa gitu. Iya kan? Kan enggak bohong. Iya, kalau antum bilang afwan dodol ini udah ada di rumah padahal enggak ada. Nah, itu bohong. Jadi antum pakai kalimat ambigu aja. Udah ada di rumah, afwan. Ya. Begitu. Boleh insyaallah. Apakah seorang ibu berdosa meminta kepada seseorang untuk keperluan anak-anaknya? Qadarullah si ibu tidak bekerja. Minta ke siapa ini? Seseorang. Apakah seorang ibu berdosa meminta kepada seseorang untuk keperluan anak-anaknya? Seseorang ini siapa nih? Kalau seseorang yang dimaksud adalah sesosok suami, ya boleh. Ya emang gak minta lah sama suaminya. Tapi kok seseorang itu bukan suami, nah siapa ini? Suami orang misalnya. Untuk keperluan anak-anaknya. Sekalian aja minta dinikahin kalau gitu, ya. Untuk keperluan anak-anaknya. Qadarullah si ibu tidak bekerja. Enggak, ini ada suami atau tidak? Kalau ada suami harus minta ke suaminya. Kalau enggak ada suami tapi ini udah ibu-ibu, berarti mungkin janda misalnya. Maka dia minta ke bapaknya kalau masih hidup. Kalau diceraikan dan bapaknya masih hidup, wajib minta ke bapaknya. Karena bapaknya tetap wajib nafkahi anak-anaknya. Tapi kalau dia suaminya udah mewafat, mati, maka keluarga dekat dia yang menafkahi dia. Silakan minta ke keluarga dekat atau orang yang sepertinya mau cari pahala dengan ya membantu janda. Pahala besar insyaallah. Membantu janda dari segi ekonomi. Begitu. Jadi kalau memang sudah darurat dan enggak ada orang yang bisa diandalkan, boleh meminta kepada orang yang bisa diandalkan. atau meminjam uang. Tapi anda sangat berharap kelak perempuan-perempuan yang janda dan kekurangan dengan hartanya dan juga tanggungannya, ada anak-anak dan keluarga kurang membutuhkan, semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mendapatkan suami, baik suami ya, maksudnya suami yang juga duda atau suami bujang atau suami yang sudah punya istri. Ya, dari itu anak bilang hal-hal seperti ini di, walaupun dikajian ibu-ibu, anak bilang gak peduli dengan mereka kecewa atau enggak. Ya, karena hal seperti ini, kawan. Ya, kalau antum pernah jadi janda, ya, nasibnya kasihan, butuh betul-betul orang yang menafkahi. Boleh antum, bagus kalau tanpa menikahinya tapi nafkahi, karena antum takut tidak bisa berbuat adil, ahsan tuh, bagus. Tapi kalau antum pun takut terfitnah, jadi sekalian dinikahi sekalian, itu juga bagus. Bahkan bisa jadi lebih bagus, karena insya Allah ibadahnya lebih sempurna lagi insya Allah, kalau memang sudah dirasa bisa. Tapi diantara solusinya menikah, ya. Cuma saya sekarang kadang orang tua janda ini gak mau putrinya yang menjanda ini dinikahkan dengan laki-laki yang sudah beristri, maunya tetap nyari yang stok laki-laki yang belum beristri. Ya kholas, kalau mau perfeksionis silahkan. Iya, ada beberapa pertanyaan seperti itu. Ibu saya enggak mau saya nikah sama laki yang udah punya istri, padahal saya sangat butuh dengan nafkah seorang suami dan kasih sayang suami. Ya, ini mindset yang kacau ini banyak orang Indonesia ini. Tapi memang karena orang Indonesia dan orang kita ini banyak yang belum beragama dengan baik, sehingga memang ketika berpoligami mensia-siakan istrinya atau salah satu dari istrinya. Ini terjadi baik kalangan awam yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi praktisi kalau belum punya ilmunya. Thalabul ilm, baru ngaji sunnah berapa udah kepincut terus pengen atau bahkan ustadznya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam suatu keadaan tertentu uang seseorang hanya cukup untuk ongkos hingga awal bulan, sedangkan ingin berinfak, mana yang harus dilakukan? Jadi misal gaji 3 juta 30 hari ke depan, berarti 1 hari 100 ribu gitu kan ya. Pas itu untuk 30 hari menurut prediksi dia. Kata siapa pas? Siapa tahu tanggal 20 kecelakaan. Ayo, gak pas kan? Kita gak bisa ngepas-ngepasing gitu. Sehebat-hebatnya kita buat planning, Allah Ta'ala akan berikan ujian. Sehingga jangan berpatok pada dipasinnya itu waktu, melainkan investasi kepada Allah Azza wa Jalla, sedekah dan tawakal pada Allah, hasilnya nanti lihat. Berkah insya Allah itu harta. Anda di sini bukan menyuruh supaya pas-pasan hidup, bukan. Tapi Allah, yakinlah Allah Ta'ala akan memberikan ganjarannya. Iya, insya Allah. Jadi sedekah 3 juta sebulan punya, 30 hari sebulan. Antum sisihkan, enggak harus banyak-banyak sedekah itu. 10 ribu per hari. Jadi jangan kira sedekah itu harus 200 ribu, enggak. Buktinya kalau tromol kajian ada yang 2 ribu. Kan bisa sedekah 2 ribu. Ke masjid 2 ribu. 10 ribu, 50 ribu. Kan enggak harus banyak-banyak dan enggak harus setiap hari juga. Kan? Utamakan sedekah di pagi hari. Ada ngelihat anak mau pergi sekolah. Eh, dek, sini dek. Wah, ada apaan bang? Nih, buat jajan. Asal jangan beli rokok gitu kan. Yang tadi kayak yang tadi, seperti yang tadi kan. Kalau beli nanti saya enggak rido dunia akhirat, saya tuntut kamu di akhirat. Ah, ini ngasih tapi kayak gitu kan. Ngasih. Nih dek, 10 ribu buat jajan. Wah, makasih bang. Oh, Masya Allah, padahal enggak kenal nih. Ya. Gitu kan bisa. Sedekah. Jadi jangan matukin 100 ribu setiap hari itu beli amplop 30 amplop. 100 ribu, 100 ribu, setiap amplop 100 ribu. Dilemin, wah. Baru setiap menjelang subuh baru buka tu amplop ini buat hari ini 100 ribu. Coba antum tata kayak gitu misalnya, Allah uji nanti insyaallah. Allah uji nanti suatu saat. Jangan kayak gitu, itu bakhil itu namanya. Sedekah. Karena kalau mindset antum 30 hari harus ditata 30 hari, antum bakal terus kayak gitu, bakhil antum nanti jadinya. Jangan berpatuk pada dikitnya gaji atau apa. Tapi berpatuklah pada rahmat Allah yang luas dan kekayaan Allah. Ya, gaji sedikit kasih berapa? Allah akan yudhaif. Akan apa, mudhaafa artinya apa? Melipat gandakan pahala dan juga insyaallah kelipatannya. Pekan kemarin saya datang ke walimah teman, ternyata di sana penyanyi dangdut, ada penyanyi dangdut, maka saya pulang lagi. Sama, saya juga pernah senasib dengan orang ini. Setelah sampai rumah, saya dapat artikel bahwa jika diundang dalam walimah, tetapi yang mengundang tidak tahu, yang mengundang tidak tahu kalau musik haram, maka tetap wajib menghadiri undangan tersebut karena dapat membuat fitnah. Ya antum kalau enggak tahu, kan biasanya kita kan enggak tahu kan? Kan enggak disebutkan dalam kartu Tuhan, ya awas ada musiknya lo salafi di dalam sini. Ngapain antum undang kalau enggak bolehin kita kan? Enggak ada tulisannya. Nanti ada kecuali kalau ada tulisan ya sekaligus ada apa? Ya ada wali dan ada wali band misalnya. Nah, itu kan nah, seperti itu enggak boleh kita hadiri karena udah ketahuan. Ya, udah jelas ada wali band. Wah. Ya, kecuali kalau dimutlakkan udah hadir kita aja. Hadir wajib. Ya, selama antum tidak ada kewajiban lain. Kayak misalnya anda udah punya undangan di kajian sini udah deal, itu kan wajib bagi anda misalnya. Besoknya ada undangan buat wali di jam yang sama, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih dahulu. Sama-sama wajib. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan ini, ana teringat dengan ayat dalam surat Al-Azab yang diucapkan di dalam khutbah hajah. Mohon dijelaskan makna ayat tersebut. Jazakallahu khair. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, lagi tuh. Barang siapa yang Allah Ta'ala telah berhidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, maka semua orang berbutan mengajarkan dia, enggak bakal dia menjadi orang yang mendapat hidayah. Hah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kayak gitu. Ini nanya antum. Pantesan. Pantesan antum tahu. Yuslih lakum a'malakum. Taib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar. Maka apa rewardnya? Setelah ada perintah di sini, kemudian ada ganjarannya, yaitu islahul amal. Yuslih lakum a'malukum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosamu. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, barang siapa yang mengingkari suatu kebenaran sekali, maka Allah Ta'ala akan membelokkan dia semakin jauh. Maksudnya di antara tafsirannya adalah, kalian kalau bicara itu yang benar, tuturlah kalimat yang hak, kalimat yang tepat pada kebenaran. Kalau kalian jujur dengan kebenaran, maka Allah Ta'ala akan semakin memperbaiki amalan kalian. Tapi kalau kalian berdusta, yang sebenarnya bid'ah kalian bilang ini tidak bid'ah, maka Allah akan semakin memperburuk amalan kalian. Di antara tafsirannya. Ya, begitu. Jadi qaul sadid itu perkataan yang tepat pada kebenaran itu sendiri. Dan tepat pada kebenaran itu membutuhkan kejujuran dalam berkata. Dan orang yang jujur, maka dia akan Allah Ta'ala beri hidayah semakin diri. Karena orang jujur, orang bersyukur dengan kebenaran yang dia punya. Makanya kata Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk apa? Alaikum bisidq. Hendaklah kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada albir, kebaikan. Islahul amal, amal saleh. Orang jujur itu akan lebih dekat kepada amal saleh berikutnya, insyaallah. Contoh antum naik motor. Ya. Kemudian ada orang samping standarnya masih ngangak, ya kan? Apa bahasa itu apa standarnya? Hah? Masih turun, ya. Kemudian antum dengan jujurnya, "Pak, itu standar." Itu kan kejujuran juga. Enggak tepat pada kebenaran gitu loh. Supaya orang itu benar gitu kan? Supaya orang itu enggak celaka. Setelah itu, setelah antum berbuat baik seperti itu, apa perasaan di hati antum? Senang enggak? Dan pengen enggak berbuat lebih baik lagi? Pengen berbuat lagi. Maka begitu orang yang jujur, orang yang berbuat baik dan berbuat baik dengan kejujuran, Allah tanamkan pada hatinya tergiur kembali untuk berlaku yang serupa. Tapi kan enggak mungkin habis berlaku amal soleh seperti itu ngasih tahu standar orang, kemudian dia nyari-nyari lagi siapa yang standarnya ini. Ya kan? Itu kan standar kayak gitu kan, one in a million, satu dari sejuta motor yang baru kita dapat. Berucap dengan kalimat hak, jujur, maka sangat ringan bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni dosanya. Kenapa? Karena perbuatan ihsan, perbuatan baik itu bisa menghapus dosa. Wa atbi'is sayyatal hasanata wa atbi'is sayyatal hasanatu tamhuha. Dan turutkanlah setelah kamu berbuat buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapus dosa dari perbuatan buruk itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menang dengan kemenangan yang agung. Itu ditafsirkan bagaimana kemenangannya? Jannat, jannah. Ya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya itu berkonsekuensi, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Berarti kemenangan itu di surga, dan selamat dari neraka itulah kemenangan. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, konsekuensi surga, dan itulah kemenangan, selamat dari neraka. Yang mana kemenangan surgawi tersebut dijabarkan di surat An-Naba, innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Baik, cuma itu dong karena waktunya. Apakah nafkah kepada istri, anak, ortu dan keluarga termasuk sedekah? Itu termasuk sedekah wajibah dan nafkah, dan nafkah yang juga wajibah. Ya. Jika mereka mengungkit-ungkit pemberian dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti, apakah juga hilang pahalanya? Kalau kalimatnya menyakitkan, ya, maka takutnya bisa hilang pahala yang itu. Tapi kadang-kadang maksud dari orang tua itu bukan mengungkit sebenarnya. Maksud orang tua itu supaya antum tidak jadi anak durhaka. Ya. Ya, misalnya kadang-kadang ibu kita bilang, kamu ini udah dari kecil ibu capek-capek melihara kamu, ngasuh, merawat kamu, mendidik kamu. Bapak juga bilang, bapak tuh dari kecil udah betul-betul biayain kamu, gini dan seterusnya. Apakah kemudian antum akan bacain ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir? Bapaknya bingung, kamu dibilangin malah ngerupiah saya, kan? Orang tua kadang-kadang maksudnya berkata seperti itu bukan mengungkit-ngungkit dengan ujub dan apa, bukan, bukan begitu. Ya, tetapi supaya anak ini tidak durhaka dan tidak menyakiti dirinya, ini berbeda ya. Insya Allah kalau yang seperti itu maksudnya tidak, insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak. Dan jangan antum berpikiran, oh batal ini orang tua saya amalannya, enggak. Insya Allah, mudah-mudahan enggak. Doain aja kebaikan. Karena bisa jadi karena kitanya yang durhaka atau kurang puas orang tua terhadap diri kita yang kekurangan ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang sesuai sunnah untuk wanita hamil? Sebenarnya enggak ada amalan khusus wanita hamil itu ngapain. Anda enggak tahu. Selain karena belum pernah merasakan itu, Ana juga tidak tahu ada enggak tahu ana hadis yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi hamil kemudian Rasulullah suruh wiritan ini, ana enggak tahu. Tapi mungkin untuk niatan baik dia bisa lebih fokus dalam baca Quran atau membaca buku-buku tentang rumah tangga Islami sesuai sunnah Nabi, ya itu. Itu tidak dianjurkan khusus, tetapi alangkah baiknya dia bersiap gitu loh. Karena itu juga boleh dibaca oleh bujang gitu kan. Ya, jadi ana tidak tahu ritual khususnya. Ya, wallahu a'lam. Kalau sebagian dari orang-orang berkeyakinan ritual khususnya baca surat Yusuf setelah di USG, wah, kelihatan laki-laki baca surat Yusuf. Jangan baca surat Baqarah. Jangan baca surat Maryam. Iya. Jangan baca surat-surat lainnya, pokoknya surat Yusuf. Kalau pengen apa, kayak biaya berobat kalau misalnya malam lebih murah, baca surat Al-Lail. Ini kan ngawur ini. Iya enggak? Ntar kalau baca surat At-Tin jadi buah dia keluar. Baca surat Maryam biar cantik. Baca surat An-Nisa biar ini, masya Allah. Ntar kalau baca surat Ali Imran yang keluar sekeluarga nanti. Jadi enggak benar kayak gitu. Bagaimana apabila kita bersedekah dengan niat mendapatkan lebih dari apa yang kita sedekahkan? Kalau ada niat seperti ini, pikiran seperti ini boleh. Misal bersedekah 1 juta agar Allah memberikan kita lebih dari 1 juta. Itu boleh selama tidak menjadi niatan dominan. Boleh. Seperti tadi yang sebulan cukup 3 juta, sehari 100 ribu. Dia nafkahkan ini 100 ribu, ya Allah lipat gandakan berpuluh-puluh ratus ribu gitu. Boleh, boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai fokus niatnya. Ya, boleh. Gitu. Allahul musta'an. Ini banyak 6 pertanyaan. Ini mewakili semuanya nih, jin-jin korenya masuk semua ini, 6 pertanyaan satu orang, masya Allah. Muda menabung, tua beruntung, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau borong pertanyaan. Jangan disensor atau di-cut pertanyaan saya, Pak Ustaz. Masya Allah. Sudah terintimidasi saya ini. Satu, mana yang lebih prioritas? Sedekah pada tetangga atau keluarga kandung? Di sini, sedekah pada tetangga atau keluarga kandung, skala prioritasnya dilihat dari bentuk sedekahnya. Ya. Kalau sedekahnya berupa makanan, sayur, lauk, maka tetangga. Begitu. Karena dalam hadis Nabi SAW, beliau memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk memperbanyak merokok atau kuah supaya bisa disedekahin ke tetangga. Dan Rasulullah enggak nyuruh sedekahin ke kerabatmu yang jauh, enggak. Atau keluarga kandung, enggak. Baik. Tapi kalau sedekah yang dimaksud adalah nafkah, maka tentu saudara kandung lebih prioritas dibandingkan tetangga. Apa hubungannya tetangga, nafkahin tetangga? Enggak ada hubungan. Ya kan? Tiba-tiba antum punya tetangga, antum pengen nafkahin dia, kegeeran dia nanti. Ya, tapi saudara kandung. Jadi lihat dari materi yang antum sedekahkan. Bagaimana dengan pakaian? Nah, ini kalau pakaian misalnya itu ya dilihat dari bukan tetangga atau saudaranya, tapi kebutuhannya. Sahih. Gitu kan? Jadi kalau makanan tetangga lebih dekat. Tapi kalau nafkah, harta, ya, maka itu saudara lebih dekat, lebih layak. Ya. Dua, boleh tidak memberikan baju yang tidak terpakai pada orang lain, tapi baju itu memperlihatkan aurat. Apakah berdosa? Nah, kita lihat orang lainnya yang dia berikan. Kalau orang lain ini adalah orang yang suka membuka aurat, maka nggak boleh antum kasih itu baju, karena itu akan membantu dia untuk buka aurat dengan baju yang antum kasih. Tapi kalau misalnya orang ini adalah akhwat muslimah, cadaran dan seterusnya, ya, punya suami, ini buat kamu baju bagus, ya, terlihat auratnya, Ya, begitulah pokoknya. Nah, kemudian diterima, boleh, ya boleh. Dan antum enggak, nanti enggak perlu bilang dengan syarat harus di depan suami ininya. Lah iyalah, di depan suami lah, masa di hotel apa masa di mall gitu. Kalau seperti itu, boleh. Ya. Antum bisnis baju apa namanya, lingerie atau apa itu? Baca gimana? Hah? Ah, anda nanya main bujang salah. Nanya main udah menikah. Seperti itulah, ya. Baju-baju begitu, ya. Anda juga nggak tahu membahasakannya, takut salah. Itu apa hukum menjualnya? Relatif. Antum jual di mall nggak boleh. Karena apa? Yang datang ya siapa? Mereka dan setan-setan jinnya itu. Tapi kalau jualnya kepada akhwat pengajian, boleh nggak? Boleh, eh, boleh. Karena antum sudah aman, mereka pasti nggak bakal pakai ini di stasiun Pasar Minggu, ya kan? Tapi pasti dipakai buat di hadapan suami-suami mereka. Maka boleh seperti itu. Dan nggak perlu antum bilang, anda nasihati ukhti, antum jangan pakai ini di stasiun Pasar Minggu. Gak bakal kan? Hei, boleh. Bahkan bagus, membantu, ya, buat sesama. Karena kadang-kadang kalau akhwat udah cadaran tapi beli gituan, kadang-kadang apa agak gimana gitu orang pedagang yang lihatnya. Ih, cadaran di toko saya tapi kok jangan-jangan di luar pakai kayak gituan. Ya, yeah, gitu kan? Gitu. Tiga, proses hijrah terkadang dilatar belakangi oleh faktor broken heart. Masya Allah. Apakah itu bentuk hukuman dari Allah atau kasih sayang Allah pada hambanya? Apa bagaimana kasusnya, ceritakan, ya. Tapi jangan diceritakan karena panjang lagi nanti, ya. Kalau habis misalnya broken heart, dia mau nikah tapi enggak jadi, orang tua enggak setuju, kemudian dia melampiaskan kekesalannya di pengajian misalnya. Jadi lembut hatinya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah pada hambanya. Gitu. Bagus. Ya. Anak enggak tahu bentuk hukuman seperti apa kok kayak gitu. Seperti bukan hukuman, insya Allah kasih sayang. Kemudian dia mulai rajin ngaji, ya, melupakan lawan jenis, enggak nikah-nikah sampai seterusnya. Hah, gitu? Kayak insya Allah Allah berikan jodoh yang jauh lebih baik di majelis ta'lim insya Allah. Tapi niatan dia harus, wah diaminin banyak itu. Tapi niatan dia harus baik, ya. Ngajinya harus baik, ya. Empat, wanita, ini mulai dari pertanyaan ini agak gagal fokus ini suaranya ini. Keempat, wanita yang tidak menutup aurat semasa hidupnya sampai matinya, apakah akan menjadi penghuni kekal di neraka? Relatif, kalau dia kafir, ya iya. Karena ini gak ditakdir. Kalau dia muslimah, dan dia menganggap bahwasannya jilbab atau aurat itu dilarang untuk disingkap, maka insya Allah dia gak kekal di neraka. Tapi kalau misalnya dia muslimah tapi dia menganggap aurat muslim itu boleh disingkap, enggak benar itu aturan syariat, maka ditakutkan dia keluar dari Islam. Jadi dilihat dari orangnya. Nanti Allah Ta'ala yang paling tahu dan paling berhak untuk menilai dengan kita. Kalau dia menganggap bahwasanya dia tahu ini wajib tapi ya hawa nafsu aja, maka semoga tidak kekal di neraka dan semoga Allah Ta'ala ampuni. Semoga Allah, amin. Adapun kalau sebenarnya dia dalam hatinya dia enggak ada syarat Islam itu apa, ya, terus dihina-hina, diejek-ejek, kita takutkan yang seperti ini keluar dari Islam, ya. Lima, dalam keadaan sholat tiba-tiba keluar keputihan dari kemaluan wanita, apakah sah sholatnya? Ini juga kembali ke permasalahan apakah keputihan itu najis atau tidak. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan keputihan ini tidak najis sebagaimana mani. Ada yang mengatakan keputihan ini masuk ke dalam semua cairan yang keluar dari kemaluan itu najis kecuali air mani. Jadi dua pendapat. Ya. Nah, bagaimana dengan yang sholat tiba-tiba keluar keputihan dari kemaluan wanita? Anda lebih memilih hati-hati. Kalau keputihan tersebut datang sekali saja, keluar sekali saja, maka batal. Tapi kalau keluar terus menerus, maka dia seperti darah istihadah yang darurat. Ya, bisa dibedakan? Hah? Ya. Allah a'lam. Dalam keadaan sholat tiba-tiba sudah tidur. Apa hukumnya mencukur bulu kemaluan? Hukumnya sunnah dan itu termasuk sunan fitrah sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Bila tidak dilakukan bagaimana? Gatel, ya. Apakah itu juga berlaku bagi wanita? Ya, semuanya. Ya. Dan disunahkan sampai 40 hari minimal. Maksimal, ya. Maksimal 40 hari. Ulama berselisih pendapat apakah 40 hari itu sunnah atau dia menjadi wajib. Nah, gitu loh. Kan enggak bisa kita setiap hari ya potong bulu kemaluan atau cabut bulu ketiak. Ya kan? Jadi 40 itu disunahkan. Diwajibkan ketika sudah betul-betul fahis, ya, yaitu bulunya udah betul-betul keji, ya. Fahis itu maksudnya wah, udah enggak bisa digambarkan dengan kalimat keburukannya. Termasuk fahis bisa kumis kan? Batasannya kalau 40 hari disunahkan. Tapi kalau misalnya dia sampai melewati garis atas bibir, apalagi sampai menutupi bibir atas, itu diwajibkan untuk dicukur, ya, bukan dicabut, dicukur. Cabut sakit banget itu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa takut saya kepada Allah belum saya rasakan sebagai kebahagiaan karena dalam banyak hal saya belum tahu pasti apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan syariat. Mohon nasihatnya apa yang sebaiknya saya perbaiki. Perbaiki kejahilan Anda. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang berilmu. Maka dengan ilmu, dengan basirah, Anda tercahayakan dan mengetahui yang mana hak dan batil, dan mengetahui ini rasa takut atau apa. Dengan ilmu tauhid yang benar, Anda akan merasakan khasyah. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang takut pada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takut. Dan ilmu yang dimaksud di sini tentang hukum Allah yang bersifat tauhid, akidah ataupun hukum fiqhiyah. Jadi dengan nuntut ilmu seseorang semakin takut pada Allah. Yang perlu dibenahi di sini adalah ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud ilmu yang sesuai dengan manhaj salaf. Bukan ilmu yang sesuai dengan manhaj ahlil kalam atau semisalnya. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan, tadi dikatakan membaca surat Al-Ikhlas kalau tidak salah 10 kali akan dibangunkan rumah di surga. Dalil dan bagaimana tata caranya, kapan dibacanya? Hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dengan lafal semisal man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat buni lahu baitun fil jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali maka dibangun untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, di sunannya. Tapi sebagian ulama memang mendhaifkannya, cuma ana lebih condong kepada yang mensahihkannya. Bisa dicari di Sunan Abi Dawud. Bagaimana carinya? Pakai internet, ya. Tapi lama. Dan memang lama juga, ya. Qul huwallahu ahad. Hah? Sahih riwayat Abu Dawud. Yang anda ingat seperti itu. Ketemunya Abdul Somad semua ini. Enggak, maksudnya dalam perawi hadis, bukan Ustaz Abu Somad, bukan. Ini perawi hadis banyak. Antum mencari sendiri, ya. Itu ada hadisnya riwayat Abu Dawud. Baik. 10 kali, ya. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi sampai 10 kali dibangun untuknya satu rumah di surga. Jadi dalam sehari bisa banyak itu insyaallah. Tapi ya terluput, banyak orang enggak tahu atau kelupaan karena setan enggak mau ya kita ingat terus. akan hal ini. Ringan tapi masya Allah. Apakah boleh mendatangi tukang urut ketika kaki kita terkilir, tetapi kita tidak tahu bahwa tukang urut tersebut melakukan ritual seperti berpuasa 3 hari 3 malam, memajang foto-foto habaib dan lain-lain. Tukang urut yang seperti ini melakukan ritual bid'ah sebelumnya untuk pijitan, maka enggak boleh. Tapi kalau dia melakukan ritual tersebut untuk hal lain, bukan pijit, maka boleh. Paham bedanya? Karena mungkin untuk ritual 3 hari 3 malam puasa, untuk ritualnya kita enggak tahu, ya. Ada untuk pijitan enggak pakai apa-apa, maka enggak masalah. Tapi kalau dia 3 hari 3 malam itu sepertinya buat mempunyai kesaktian atau karoma dan seperti, maka yang berkaitan dengan pijit, maka jangan. Dan Nana sarankan jangan. Kalau antum punya teman-teman pengajian, makanya kalau antum ngaji itu saling kenal, ikhwan. Nah, punya grupnya, nanti tanya siapa di sini yang punya teman tukang pijit, nanti direkomendasi sama dia, ini tukang pijit Ahlus Sunnah wal Jamaah bermakna salaf. Ya, ketika dia mijit itu, cara mijitnya itu enggak pakai filsafat atau takalam, ini pakai sesuai sunnah. Dia enggak mijit yang sembarangan, insyaallah zikirnya bagus, ya, insyaallah. Anak punya beberapa relasi tukang pijit, mereka juga ngaji, masya Allah. Iya, lebih enak, lebih nyambung kalau pas ngobrol, ya. Iya. Bismillah. Terkait surat Al-Baqarah ayat 239, 240. Pada ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya membahas tentang talak, rujuk, masalah iddah. Namun dua ayat tersebut membahas tentang sholat, seperti keluar dari tema pembahasan. Mohon dapat dijelaskan maksudnya. Yang mana itu? Tentang talak, rujuk, khuluk, bukan? Harus buka Al-Quran lagi kita. Dua. Mohon sabar ya teman-teman. 239, 240. Ya. Oke. Ya, talak, terus habis itu ada sholat, sholat wusta, ya. Sholat asar waktu itu kita udah jelaskan. Terus sholat khauf. Di sini pasti ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla yang tidak terpikirkan di kita. Yang pasti ada hikmahnya. Di antara uslub, ya, di antara uslub Al-Quran ketika membahas sesuatu yang mungkin kurang disukai oleh banyak manusia, kemudian disolusikan oleh Allah Azza wa Jalla hal yang sangat baik, yaitu sholat di antaranya. Kan pembahasan sebelumnya tentang talak. Siapa yang suka talak? Enggak ada yang suka talak. Maka kemudian Allah Ta'ala selingkan dengan hafizu ala salawati wa salatil wusta, tentang sholat. Ini diantara bentuk tanwi' al-masail, yaitu meragamkan masalah, memvariasikannya, itu supaya enggak bosan. Dan juga sholat ini qurtu'ain, sangat bagus dan menenangkan hati. Sementara talak itu sangat tidak enak bagi banyak orang atau semua orang. Ya begitu, wallahu a'lam. Ini terakhir insyaallah. Ketika sebuah amalan kebaikan diberikan balasan di dunia secara kontan oleh Allah, apakah ini indikasi bahwa amal tersebut tidak memperoleh ganjaran di akhirat? Tidak. Ini adalah kabar gembira dan isti'jalnya Allah untuk memberikan keutamaan dan rahmatnya. Ya. Yaitu bergegasnya Allah Ta'ala untuk memberikan ganjaran. Jadi, dan ini sering sekali wallah. Ana pernah berniat ana akan suka kepala ikan, ya. Ana waktu itu bahkan di warteg beli ikan patin kepalanya. Terus ana tahu di rumah belum ada lauk nih. Ana belikan bapak ana ikan patin. Kepalanya doang. Kan lumayan itu, yang gede itu, ya. Ana bawa ke rumah. Anak bawa ke rumah, setelah sampai di rumah ada kabar dari teman-teman bahwa saya masuk ke rekening anak 1 juta. 1 juta ketika itu lumayan loh, ya. 1 juta sekarang ya lumayan, cuman gak seperti waktu itu. Jadi langsung Allah Ta'ala balas. Iya. Ya begitu ya kuas kayaknya. Dan banyak cerita yang anak seperti gak perlu ceritakan lagi. Tapi itu maksudnya anak adalah kadang-kadang terlalu cepat, sangat cepat di luar perkiraan, Allah Ta'ala balas. Dan sudah berapa kali anda juga persaksian kepada antum, balasan dari Allah setelah memberikan sesuatu ke orang tua di sini, kemudian masya Allah ada pemberian lagi dari Allah Ta'ala melalui hambanya. Jadi ini bukan berarti meliburkan atau menghilangkan pahala kita di surga, tapi ini mempercepat keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullah khairan jaza atas kehadiran antum, mana sangat-sangat bergembira, berbahagia dengan kehadiran antum semua. Semoga Allah Ta'ala pertemukan anda dan antum di kajian-kajian berikutnya. Dan anda ingin melihat juga diri anda dan juga antum, dan juga antum di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.